الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada stasiun yang ke-49 yaitu mahabbah. Berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dini. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini? وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, meninggalkan Islam ini, apakah akan mati Islam ini, apakah akan padam cahayanya? Tidak. وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah akan ganti dengan sekelompok orang, sifatnya bagaimana? يُحِبُّهُمْ, Allah mencintai mereka, وَيُحِبُّونَهُ, dan mereka mencintai Allah. Nah, ini jadi tajuk kita malam ini adalah tentang mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah 54. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abu Al-Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata dalam kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah, guru kami Abu Nuaim Abdul Malik Ibnu Husain meriwayatkan kepada kami dari Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq, dari As-Sulami, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka berjumpa, bertemu, siapa yang ingin cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka jumpa dengan dia. Wa man lam yuhibba liqa'allahi lam yuhibballahu liqa'ahu. Siapa yang tak suka, tak cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tak suka, tak mau, tak sudi, tak cinta, tak mau berjumpa dengan dia. Guru kami Abu Husain Ali bin Ahmad bin Abdan meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid As-Safar Al-Basri, dari Abdullah bin Ayyub, dari Husain bin Musa, dari Al-Haytham bin Kharijah, dari Hasan bin Yahya, dari Salaqah Ad-Dimashqi, Dimashqi orang Damaskus, dari Hisham Al-Kattani, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, dari Jibril alaihissalam, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi. Man ahana li waliyan, siapa yang menghinakan, merendahkan, menghina waliku, faqad barazani bil muharabah, berarti dia sudah menantang perang tanding. Mubarazah itu perang tanding, satu lawan satu pakai pedang. Wa ma taraddadtu fi syai'in kataradduli fi qabdi nafsi 'abdil mu'min. Aku tak pernah bimbang melakukan sesuatu seperti bimbangnya aku mencabut nyawa seorang mukmin. Yakrahul mauta wa akrahu musa'atah. Dia tidak ingin mati dan aku pun tak ingin menyakitinya. Wala budda lahu minhu, tapi dia mesti juga mati karena sesuai dengan janji dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu-fardu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, zakat, mal. Seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang fardu. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِنَافِرٍ حَتَّى أُحِبَّهُ. Seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunat-sunat, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat tarawih, salat witir, salat sunat, salat duha, salat tahajud. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat, hatta uhibbahu, maka aku cinta kepadanya. Wa man ahbabtuhu, siapa yang aku cintai, siapa yang jatuh cintaku kepadanya, siapa yang aku cintai, kuntulahu sam'an, aku akan menjadi pendengarannya, mendengar dengan pendengaran Allah. Wa basaran, aku akan menjadi pandangannya, dia memandang dengan pandangan Allah. Wa yadan, aku akan menjadi tangannya. Wa muayyidan, dan aku akan jadi penolongnya. Guru kami Ali bin Ahmad bin Abdan meriwayatkan dari Ahmad bin Ubaid, dari Ubaid bin Syarik, dari Yahya, dari Imam Malik, dari Suhail bin Abi Salih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'azza wa jalla al-'abda qala li Jibril." Kalau Allah taala cinta kepada seorang hamba, Maka Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan, aku suka kepada si fulan, fa ahibbahu, cintai dia, fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Thumma yunadi Jibrilu fi ahli samai, maka Jibril memanggil semua malaikat di langit, innallaha ta'ala qad ahabba fulanan fa ahibbuhu, hai para malaikat, Allah mencintai si fulan, cintai dia. Fa yuhibbuhu ahli sama, seluruh malaikat di langit mencintai orang itu. Thumma yada'u lahul qabul, thumma yada'u lahul qabula fil ard, maka orang itu pun diterima oleh seluruh penduduk bumi. Wa idza abghadallahu al-'abda, kalau Allah benci kepada seseorang, qala Malik, la ahsibuhu illa qala fil bughdhi mithla dhalik, menurutku Allah tidak berkata tentang kebencian seperti itu. Wal mahabbatu, mahabbah itu adalah halatun syarifatun, suatu kondisi yang mulia. Syahidal haqqu subhanahu wa ta'ala biha lil 'abdi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesaksian kepada seorang hamba bahwa Allah mencintainya. Wa akhbaru an mahabbatihi lil 'abdi, Allah memberitahukan tentang cintanya kepada hamba itu. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala yusafu bi annahu yuhibbul 'abda, Allah disebutkan dia cinta kepada seorang hamba. Wal 'abdu yusafu bi annahu yuhibbul haqqa, dan hamba itu pun cinta kepada Allah. Mana ayatnya? Itulah yang kita bacakan tadi. Yuhibbu, yuhibbullah, yuhibbullah. Fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yuhibbuhum, yuhibbu Allah, hum hamba, ibad. Wa yuhibbunah, yuhibbun ibad, Allah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Wal mahabbatu ala lisanil ulama, mahabbah, cinta menurut para ulama, hiyal iradah, cinta itu adalah iradah, kehendak, keinginan. Walaysa muradul qawmi bil mahabbatil iradah, tapi menurut orang-orang yang mensucikan hati, yang dimaksud dengan mahabbah di sini bukan iradah, bukan keinginan. Saya cinta main bola, berarti saya ingin main bola. Sedangkan yang dimaksud mahabbah di sini bukan itu. Fa innal iradata la tata'allaqu bil qadim, sesungguhnya keinginan tidak terkait dengan yang qadim. Qadim itu yang kekal abadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma illa an tuhmala ala iradati taqarrub ilaihi wa ta'zim lahu, kecuali jika dikaitkan cinta itu kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu nadhkuru min tahqiq hadhihi almas'alati tarfan insyaallah, kami akan membahas hakikat masalah cinta ini insyaallah. Fa mahabbatul haqqi subhanahu lil 'abdi, yang dimaksud dengan mahabbah Allah kepada hamba, iradatuhu li in'amin makhsusin 'alaih, Allah memberikan nikmat khusus. Allah mencintai hamba, maksudnya Allah memberi hamba itu nikmat khusus. Kama anna rahmatahu lahu iradatul in'am, sebagaimana rahmat Allah kepada hamba itu adalah kehendak, keinginan memberikan nikmat. Farrahmatu akhassu minal iradah, wal mahabbatu akhassu minal rahmah, rahmat lebih khusus dari iradah, wal mahabbah lebih khusus lagi dari rahmat. Fa iradatullah ta'ala li an yusila ilal abdi as-sawaba wal in'am, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada hamba itu balasan dan nikmat, tusamma rahmah. Keinginan Allah untuk memberikan balasan dan nikmat kepada hamba disebut dengan rahmah. Wa iradatuhu li ayyakhussahu bil qurbati wal ahwalil aliyah, tusamma mahabbah. Kehendak Allah ingin mengkhususkan seorang hamba, meletakkannya di satu maqam yang khusus, yang tinggi, disebut dengan mahabbah. Faidah ta'allaqat bil uqubah tusamma ghadaban, kalau terkait dengan keinginan Allah ingin menjatuhkan hukuman, maka namanya ghadab, murka, marah. Wa idza ta'allaqat bi umumin ni'am tusamma rahmah. Kalau terkait dengan nikmat yang bersifat umum, namanya rahmah. Kalau terkait dengan bersifat khusus, namanya mahabbah. Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia ingin memberikan nikmat yang bersifat umum, namanya rahmah. Ketika dia ingin memberikan nikmat yang bersifat khusus, namanya mahabbah. Dia kasih makan, minum, nyawa, keluarga, rezeki, itu namanya rahmah. Ketika diletakkannya seorang hamba di makam tertentu, itu namanya mahabbah. Mahabbah lebih khusus daripada rahmah. Wa qaumun qalu mahabbatullah lil abdi, mahabbatullah subhanahu lil abdi madhuhu lahu. Ada pula pendapat yang mengatakan mahabbah itu artinya pujian Allah. Wa sana'uhu alaihi bil jamil. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba itu yang baik-baik. Hambaku ini baik, hambaku ini ridha. Faya'udu ma'ana mahabbatihi lahu ala hadzal qaul ila kalamihi wa kalamuhu qadim. Maka makna mahabbah itu kembali kepada kalamullah. Dan kalamullah itu qadim, bukan bahar. Wa qala qawmun. Pendapat yang kedua. Mahabbatuhu lil'abdi min sifati fi'lihi. Mahabbah, cinta Allah kepada hamba itu adalah diantara sifat perbuatan Allah. Fahuwa ihsanun maksusun. Perbuatan baik yang bersifat khusus. Yulqillahul abada bihi. Yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Wahalatun maksusatun. Sifat yang khusus. Yang membuat hamba itu naik derajatnya di sisi Allah. Kama qala ba'duhum inna rahmatahu bil abdi ni'matun ma'ah. Sesungguhnya rahmat Allah kepada hamba itu adalah nikmat bersama hamba itu. Wa qaumun minas salafi qalu. Ada sekelompok dari kalangan salaf. Salaf maksudnya ulama yang hidup 3 abad pertama. Sesuai dengan hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, thumma alladhina yalunahum sa'abad sesudah itu, thumma alladhina yalunahum sa'abad sesudah itu. Itu maksudnya salaf. Mahabbatuhu minas sifatil khabariyah. Mahabbah itu adalah sifat khabariyah. Sifat Allah. Ada asma Allah, ada af'al Allah, ada sifat Allah. Fa'atlaqul lafza wa tawaqqafu 'ani tafsir. Mereka menyebutkan sifat mahabbah, tapi mereka tawakuf, berhenti. Tak mau menafsirkannya. Itu yang disebut dengan tafwid. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma ma'ada hadihil jumlah mimma huwal ma'qul min sifati mahabbatil khalqi. Adapun selain daripada ini, yang bisa dicerna oleh akal, yaitu sifat kasih seorang makhluk, kalmaili ila syai, kecenderungan kepada sesuatu. Saya suka main bola, saya suka main catur, saya cinta, kecenderungan hati kepada sesuatu. Wal istisna bi syai, merasa nyaman dengan sesuatu. Wa kahalatun yajiduha al muhibbu ma'a mahbubihi minal makhluqin. Kecenderungan hati yang dirasakan oleh seorang pencinta kepada yang dicintainya. Fal qadimu subhanahu wa ta'ala an dhalik. Allah tidak seperti itu. Jadi jangan samakan cinta Allah seperti cinta makhluk. Makanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada satu yang sama dengan nama Allah, tak ada satu pun yang sama dengan af'al perbuatan Allah, tak ada satu pun yang sama dengan asma Allah, af'al dan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Falam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setara dengan Allah. Wa amma mahabbatul 'abdi lillah. Adapun yang dimaksud dengan cinta hamba kepada Allah, fahalatun yajiduha min qalbih, yaitu satu kondisi hal yang dia temukan di dalam hatinya. Taltafu anil ibarah. Ungkapan tentang cinta ini amat sangat halus. Inilah yang akan dibahas dan inilah pembahasan yang terpanjang sampai 7 lembar. Yang sabar ikuti, yang tak sabar makan cendol tadi tambah buat gizi, bagi semangat. Karena malam ini kaji kita panjang. Cinta Allah kepada makhluk qadim. Di antara sifat khabariyah. Cinta makhluk kepada Allah, ini yang menjadi pembahasan kita. Suatu kondisi yang dirasakan seorang hamba dalam hatinya, pembahasan tentang itu halus. Waqad tahmiluhu tilkal halatu 'ala at-ta'zim lahu. Dengan cinta itu seorang hamba mengagungkan Allah. Wa itharu ridahu. Dengan cinta itu seorang hamba lebih mendahulukan Allah daripada dia, lebih mendahulukan Allah daripada anaknya, lebih mendahulukan Allah daripada kuasanya. Wa qillatu sabri anhu. Dengan cinta itu, dengan cinta itu membuat dia sabar menghadapi segala sesuatu. Wal ihtiyaj ilaih, dengan cinta yang ada dalam hatinya itu bergejolak, ihtiyaj, bergelora, bergejolak, dia ingin segera mendekatkan diri kepada Allah. Tak sabar dia ingin dekat kepada Allah dan ingin dia segera dekat dengan Allah. Wa adamul firari min duni ala ta'zim wa ithar wa qillati sabri wal ihtiyaj ilaihi wa adamil qarari min duni, merasa tak tenang, merasa tak nyaman tanpa Allah. Wa wujidil istinasi bidawami dzikrihi lahu biqalbihi, dia hanya akan merasa tenang, merasa nyaman kalau selalu mezikir, mengingat yang dia cintai. Kalau ada rasa itu, berarti sudah diletakkan Allah di satu maqam namanya mahabbah. Wa laysat mahabbatul abdi lahu subhanahu mutadamminata sabilan wala ikhtitatan. Cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencakup suatu jalan atau langkah-langkah tertentu. Diletakkan Allah cinta itu ke dalam hati hamba, lalu hamba itu segera saja rindu, cinta, ingin dekat. Kaifa? Bagaimana? Wa haqiqatus samadiyatu muqaddasatun anil luhuqi wad-darki wal ihata. Hakikat Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, tidak tersentuh, tidak tertangkap, tidak terliputi dengan apapun. Wal muhibbu biwasfil istihlak fil mahbub, yang mencintai itu, hamba yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala itu tenggelam dia dalam yang dia cintai. Aula minhu bi an yusafu bil ikhtitab, maka tidak dapat disifati dengan sifat terliputi, terkuasai, tak bisa disifati dengan satu sifat karena dia tenggelam dengan yang dia cintai. Wala tusaful mahabbatu biwasfin, mahabbah cinta itu tak dapat disifati dengan suatu sifat. Wala tuhaddu bihaddin, tak bisa dibatasi dengan suatu batasan. Awdah, yang lebih jelas. Wala aqrab ilal fahmi, tidak bisa dipahami. Minal mahabbati wal istiqsa, karena dia sudah tenggelam dalam cinta, tak bisa disebutkan sifatnya, tak bisa disebutkan batasannya. Sama seperti kita mau menceritakan sesuatu tanpa batas, gimana mau menceritakannya? Kata-kata tak bisa, tak ketemu kata yang pas untuk menceritakannya. Fil maqal, dalam ucapan. Inda husulil iskal, ketika terjadi problem, masalah. Tapi nanti ulama akan menceritakan bahwa mahabbah itu ini, mahabbah itu. Mereka berusaha, berusaha untuk menceritakan rasa. Karena rasa mahabbah itu ada dalam hati dan tak bisa diceritakan. Fa idza zada al isti'jam wal ibham saqatat al hajah ila al istighraq fi syahril fi syarhil kalam. Semakin banyak problem, semakin banyak pertanyaan, keingintahuan, saqatat al hajah ila al istighraq fi syarhil kalam. Maka tak lagi perlu untuk lebih mendalam untuk menjelaskan kalam. Rasa itu di mana letaknya? Rasa makanan di lidah. Bisa lidah itu menceritakan rasa? Dipinjamnya akal. Akal lah nanti yang memilih kata yang tepat untuk bercerita. Ada satu makanan di Mesir namanya tokmiyah. Cemana menceritakan rasa tokmiyah kepada orang yang tak pernah makannya? Datanglah orang Indonesia yang belum pernah makan itu. Pernah kau makan tokmiyah? Cemana rasanya? Macam kacang tanah digiling, dicampur daun seledri, kasih garam. Kemudian kata yang lain yang pernah, ah enggak, rasanya tak macam itu. Jadi cobalah tes, suruh anak-anak alumni Mesir pulang, kasih kertas, coba kau ceritakan rasa tokmiyah. Habis itu kumpulkan, sama tak? Rasa itu sama, tapi ketika mengungkapkan rasa itu beda. Akhirnya karena satu pun, akhirnya kemudian mahasiswa baru yang mau berangkat ini, setelah kumpul semua, pergi dia ke sana. Dirasakannya, pas dibacanya definisi itu, ternyata bang, satu pun definisi kalian tak benar, lain yang kurasa. Itu baru rasa lidah. Bagaimana dengan rasa hati? Itu maksud kalimat ini. Payah saya menerjemahkannya. Itu maksud kalimat. Idza zadal istijam wal istibham, semakin banyak pertanyaan, gimana sih rasa mahabbah itu, gimana sih? Saqatatil hajatu ilal istighraq fi syarhil kalam. Maka tak perlu lagi dijelaskan sepanjangnya. Karena rasa itu di ujung lidah, ketika dia ingin menceritakannya, dia pinjam akal. Akallah yang mencari kata yang tepat. untuk menceritakan rasa. Nah, ini sekarang rasanya lebih halus daripada lidah. Di mana letak rasa itu? Di dalam kolbu. Di dalam kolbu itu ada lagi sir. Sir itu yang merasakan mahabbah. Gimana dia menceritakannya? Nah, nanti ulama akan menjelaskan rasa itu. Nah, kayak macam-macam cara orang menceritakan rasa. Gimana rasanya? Rasaku adalah rasamu. Wa ibaratun nasi anil mahabbati katsiratun. Wa ibaratu, ungkapan manusia tentang mahabbah itu banyak sekali. Wa takallamu fi asliha fil lughah. Mereka membahasnya dari asal bahasa. Membahasnya dari asal bahasa. Fa ba'dhum qala, akar bahasanya menurut bahasa Arab. Coba nanti yang mau membahas cinta menurut bahasa Indonesia. Saya kalau disuruh orang jelas, Ustaz tolong jelaskan cinta bahasa Indonesia. Tak tahu saya. Cinta. Dulu kepala sekolah kami waktu aliyah di Air Mole Endragiri Hulu, namanya Pak Hasanuddin, mengamuk dia di kelas. Saya dengar kalian pacaran, tak ada cinta itu. Sudah meninggal Bapak itu. Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'afu'an. Balik kami ke asrama, semua tuh tak ada cinta itu. Apa cinta itu? Jadi kalau ada orang mengatakan cinta adalah kasih sayang kepada seorang perempuan yang ingin dijadikan istri. Terus gimana cinta dengan emak? Gimana cinta dengan ayah? Gimana cinta dengan anak? Iya juga ya. Nah, jadi sedangkan definisi itu mesti jami' mani'. Itu syarat definisi. Jami' artinya mencakup segala aspek. Mani' dia mesti mencegah aspek lain masuk ke dalam. Nah sekarang bagaimana asal muasal kata mahabbah cinta menurut bahasa Arab. Fa ba'dhum qala, definisi yang pertama, al-hubbu ismun li safa'il mawjah. Kalau kita melihat air ombak di tengah laut naik air ke atas, ombak itu bernih, jernih dan bening. Bagi yang suka berselancar, nampak itu naik air itu ke atas, jernih, bening. Itulah asal kata cinta. Kenapa? Lianna al-Araba taqulu li safa'i bayadil asnan wa nadaratiha hubabul asnan. Sesuatu yang jernih, bening, bersih disebut dengan cinta. Orang Arab menyebut gigi yang putih tak ada dakinya, tak ada ulatnya, tak ada kotornya, putih, bersih, itu disebut dengan hubabul asnan. Asal kata hub. Apa hubungannya dengan cinta? Sesuatu yang murni, tulus, suci, bersih, itu yang disebut dengan cinta. Jadi kalau masih ada embel-embel itu ini, bukan cinta. Kenapa kau suka sama perempuan itu? Padahal kan banyak di sekolah kita, ada si fulan, ada si fulanah, ada. Kenapa kau suka itu? Aku cinta sama dia. Kenapa kau cinta sama dia? Aku tengok cincinnya banyak kali. Mana tahu nanti lambat kiriman mak belanja kan bisa dipakai. Bukan cinta. Bukan cinta. Sedangkan cinta itu adalah tulus, suci, murni, bening, bersih. Itulah cinta. Dua. Al-hubab ma ya'lul ma' indal matar asyadid. Ketika hujan lebat, nampak air menetes dari atas, fa'ala hadhal mahabbah, air yang bergejolak, air hujan yang naik ke atas, ghulyanul qalbi wa thawratuhu 'indal 'atash wal ihtiyaj ila liqa'il mahbub. Air yang bergejolak naik ke atas itu disebut dengan hubab, mahabbah. Apa hubungannya dengan cinta? Ketika air itu bergejolak naik ke atas, begitulah si pencinta bergejolak dalam dirinya ingin mencintai yang dia cintai. Ingin berjumpa dengan mahbub. Kalau yang pertama tadi diambil aspek apanya? Suci, jernih, bening, bersih. Yang kedua adalah gejolaknya. Gejolak air hujan lebat itu. Begitulah gejolak orang dalam hati yang sedang jatuh cinta. Qila, pendapat yang ketiga. Innahu mushtaqun min hababil ma'. Bacanya pakai ha, bifathil ha. Diambil dari hababil ma'. Mu'zamuhu artinya. Fasumya bidzalika, diambil dengan air yang banyak, air yang melimpah. Itu bahasa Arabnya disebut habab. Itu asal kata hub, cinta. Fasummiya bidzalika, disebut cinta itu air yang banyak, li'annal mahabbata ghayatu mu'azamin ma fil qalbi minal muhimman. Karena kalau dalam hati itu ada 100, 90-nya itu mesti cinta, baru disebut cinta. Kalau cuma 30 cinta, tak disebut cinta. Air yang banyak, yang menghilangkan sampah-sampah, yang menghilangkan daki-daki, disebut dengan habab. Begitu juga dengan hati. Kalau dalam hati itu hanya 10%, tak disebut cinta. Tapi kalau dia sudah 80-90, baru disebut cinta. Dari aspek yang ketiga ini, apanya diambil? Mayoritasnya. Pendapat yang keempat. Ishtiqaqu minal luzumi wassabat. Diambil dari... Pendapat yang keempat, diambil dari selalu bersama. Karena orang yang mencinta dengan yang dicinta selalu bersama. Ahabbul ba'ir, wahuwa ahabbal ba'ir. Apa arti ahabbal ba'ir? Diambil dari kata hub tadi. Apa arti ahabbal ba'iru? Ayyubarika falayakumu. Seekor onta yang turun ke bawah. Onta berhenti, turun dia ke bawah. Turun dia ke tanah. Menderum bahasa Indonesianya. Onta yang turun ke bawah dan dia tidak bangkit lagi. Onta berjalan jauh dan onta kalau sudah turun karena barannya berat, itu tahan seharian tak bergerak-gerak. Makan, mengunyah, minum saja. Itu disebut dalam bahasa Arab ahabbal ba'ir, dari kata hub, cinta. Makna yang keempat ini apa artinya? Ketika menetap di suatu tempat, maka yabrahu biqalbihi an dzikri mahmubihi. Orang kalau sudah cinta, maka seperti menderum menetapnya suatu onta di tanah, begitu pula cinta itu bersayap semayam dalam hati, tak bergerak kepada yang lain. 5. Al-hubbu ma'khudhun minal hub. Cinta diambil dari kata hub, wahual kartu, anting-anting, subang kata orang Melayu. Qala syair, dalam syair dikatakan, tabayyanatil hayyatun natnadha minhu makanal hubbi tasma'us sirara. Ular menjulurkan lidahnya untuk mencari tempat lubang anting di telinga untuk mendengarkan siapa yang melawan, untuk mendengarkan musuhnya. Ini syair ini mengungkapkan tempat hab, makanal hab, tempat anting. Mana tempat anting itu? Kenapa disebut tempat anting? Hab, karena selalu menetap di situ. Kalau sudah ditetap, makanal hab tastami, tabayyanatil hayyatu natnada. Seekor ular menjulurkan lidahnya. Ular kalau mau mencari sesuatu dengan menggunakan lidah. Kemana dia julurkan lidahnya? Ke tempat anting telinga. Untuk mendengarkan siraro. Untuk mendengarkan musuh yang mau datang. Maka diambil kata hab ini adalah asal-muasal kata cinta. Wasummi al-qartu hubban. Anting itu disebut dengan hub imma liluzumihi lil uzun, karena dia menetap di telinga, au liqalaqihi, atau cemasnya. Wakilal ma'nayaini sahihun fil hub, maka kedua makna ini benar. Menetap selalu anting di telinga, sebagaimana menetapnya anting di telinga, begitulah menetapnya rasa cinta si pencinta kepada yang dicintai. Pendapat keenam. Waqila, ada pendapat mengatakan ma'khuzun minal hub. Cinta diambil dari kata hub, jamu habbah, habbatul qalbi. Apa itu artinya? Habbatul qalbi, tiang yang ada di dalam hati. Fasummiyal hubbu hubban bismi mahallihi. Ada tiang kokoh yang ada di dalam hati, maka disebut dia hub karena tempatnya. Di mana tempat cinta dan benci? Dalam hati. Pendapat keenam. Pendapat yang ketujuh. Pendapat ketujuh, qila al-hub wal-hab. Bisa dibaca hub, bisa dibaca habbun atau hubbun. Sama seperti al-umaru kal-umari wal-umuru. Kam umuruka, berapa umurmu, atau kam umaruka, habbu atau hubbu. Kal a umrun atau amrun. Kam umuruka, kam amaruka. Waqilah. Pendapat ke-8. Huwa ma'khuzun minal hibbati. Hanya di baris bawah. Diambil dari kata hibbah, kasril ha. Wahia buzurus sahra. Hibbah artinya tanaman yang tumbuh di gurun pasir Sahara. Fasummiyal hubbu hibban li'annahu lubabul hayah. Cinta itu disebut dengan hub karena itulah inti saripati hidup. Kama annal hibba lubabun nabat. Karena hibba adalah inti saripati tanaman. Tanaman yang bisa tumbuh di gurun pasir Sahara, kering kerontang. Kalau ada tanaman tumbuh di tempat air lalu, biasa. Karena setiap ada cairan pasti tumbuh tanaman. Tapi ini bisa tumbuh di gurun Sahara, maka itu artinya sebagaimana tanaman itu bisa tumbuh di gurun Sahara, karena dialah inti tanaman, begitu juga dengan kehidupan ini, inti kehidupan adalah cinta. Maka cinta itu disebut dengan hub, diambil dari ini. Pasal ke-9. Al-hubbu al-khashabat al-arba' allati tudu' 'alayha al-jurrah. Kalau kita punya tempat air minum yang dibuat dari tanah liat. Di Mesir, di kampung-kampung, di tengah sawah, itu ada tempat air minum dibuat dari tanah liat. Panas pun cuaca, sejuk. Kami pergi ke kampung, di tengah sawah, mancing ikan. Kami tengok, haus betul. Tengok ada tembikar besar. Ah, kami ambil air minum. Masya Allah segarnya. Kenapa lah sejuk air ni? Pas kami buka tutupnya, rupanya lumutnya banyak dalam. Khasyabat arwa. Itu tembikar itu tidak bisa berdiri tegak karena di bawahnya tajam. Kenapa dia bisa berdiri tegak? Karena ada kakinya 4 kayu. Kayu yang 4 itu disebut dengan hub. Kenapa cinta itu dikatakan seperti kayu yang 4? Karena cinta menanggung yang dicintainya. Sebagaimana kuatnya kayu 4 itu menanggung, menahan air itu, begitulah yang mencinta, menahan yang dicintainya. Apapun yang terjadi. Aku cinta sama kau. Apapun yang kau makan, makanlah biar ku bayar. Tapi ku pinjam duit kau dulu. An mahbubihi kullu izzin wa dhullin. Baik ketika izzin, baik ketika kau jadi pejabat, wa dhullin. Kau jadi kepala dinas, kau menjadi kepala kantor, kau menjadi kepala bagian, aku tahan. Baik nanti ketika kau kena PHK, ketika kau pensiun dini, aku pun juga tahan. Pendapat ke-10. Waqila, ada pendapat mengatakan, al-hubbu minal ma. Al-hubbu, cinta, itu diambil dari minal hubbu, minal hubbi, wi'a, bejana. Ada bejana namanya hub. Alladhi fihil ma, di dalamnya ada air. Kenapa cinta itu disebut bejana? Li'annahu yumsiku ma fih. Karena air dapat menahan sampai tak tumpah. Kalau tumpah berarti tak cinta. Fala yasa'u fi ghairi mam tala'a bihi. Kadzalika idzam tala'al qalbu bil hub. Begitu juga kalau sudah hati dipenuhi dengan cinta, fala musagha fihi li ghairi mahbubihi, maka tidak mungkin dia bisa beralih kepada yang tidak dicintainya. Hanya untuk itu aja. Air itu hanya bisa untuk bejana itu. Tidak mungkin pindah ke bejana yang lain. Itulah 10 pendapat. Untuk menjelaskan cinta saja, asal akar kata cinta, 10 pendapat. Coba tes nanti guru bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Apa asal kata cinta? Wa amma aqawilu syuyukhi fihi. Nah, sekarang pendapat ulama tentang cinta. Wa qala ba'duhum. Pendapat pertama. Pendapat ulama tentang cinta. Tadi akar cinta, sekarang tentang cinta. Al-mailud da'im bil qalbil ha'im. Kecenderungan yang terus-menerus di hati yang sedang bingung. Itulah cinta. Galau, bingung, mau kemana? Tiba-tiba dia condong kepada sesuatu. Maka disebut dengan cinta. Al-mailud da'im, kecenderungan, kecondongan. Ada sepak bola, ada catur, ada anggar, ada berkuda, ada renang. Kemudian anak-anak kita tanya, mana hobi kau? Mana hobimu? Saya hobinya renang, Pak. Itu yang disebut kecenderungan hati. Maka disebut hobi. Dari kata hob. Bahasa Indonesia, hobi. Cinta, hob, mahabbah. Dua. Al-mahabbah. Apa itu arti mahabbah? Itharul mahbubi ala jami'il mashubi. Lebih mendahulukan yang dicinta daripada segala yang lain. Si pencinta lebih mendahulukan yang dicinta dari segala sesuatu yang bersama dia, mashub. Kalau cinta sama manusia, kasih dulu. Kalau giliran makan, kalau makan dulu. Kalau giliran minum, kalau minum. Memang cinta kali dia sama saya, Ustaz. Setiap makan, saya disuruh-suruhnya. Kau mesti hati-hati juga. Bisa jadi dia cinta, bisa jadi kalau beracun kau dulu mati. Jadi kalau ada orang lebih mendahulukan makhluk daripada Allah, belum mahabbah. Karena cinta adalah itharul mahbub, lebih mendahulukan yang dicinta. Pendapat ketiga, muwafaqatul habibi fil mashhadi wal mughibi. Lebih mendahulukan yang dicinta, baik dalam keadaan zahir maupun dalam keadaan batin. Baik dalam perkara yang nampak maupun yang tak tampak. Hayya 'ala shalah. Ya Pak. Sebentar ya Pak. Ya saya. Kemana kau tadi lambat kali datang? Kita kan janji ketemu hari ini. Maaf Pak, saya lebih dulu yang saya cinta daripada Bapak. Siapa yang kau cinta? Allah. Pingsan Bapak itu. Lebih mendahulu yang dicinta daripada makhluk. Empat. Mahwul muhibbi disifatihi wa ithbatul mahbubi bidhatihi. Si pencinta menghilangkan segala sifatnya, yang tinggal hanya zat yang dicinta. Kita ini pencinta, hilangkan segala sifat kita. Sifat tamak, sifat dengki, sifat hasad, sifat segala yang buruk. Yang kekal hanya zat yang dicinta. Siapa itu? Allah. Pada saat itu, itulah mahabbah. Lima. Muwata'atul qalbi limuradatir rabbi. Ketika hati si pencinta tunduk dan patuh kepada keinginan yang dicinta. Si pencinta maunya tidur. Yang dicinta maunya kau bangun malam. Dilawannya tidurnya. Pada saat itu kau sedang mahabbah. 6. Khawfu tarkil hurmati ma'a iqamatil khidmati. Takut kehilangan, takut meninggalkan kemuliaan dengan tetap memberikan pelayanan. Takut meninggalkan kehormatan, kemuliaan dengan tetap memberikan kepada yang dicinta. Yang dicinta di sini siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti saya memberikan contohnya kepada makhluk, itu sebagai perumpamaan. Kalau kepada makhluk saja begitu, apalagi kepada Khaliq. Itu maksudnya. 7. Kata Imam Abu Yazid Bistami, al-mahabbatu istiqlalul kathiri min nafsika wastiktharu qalilin min habibika. Yang banyak dari dirimu kau nampak sikit, yang sikit dari yang kau cinta kau nampak banyak. Banyak dari dirimu, kau nampak sikit. Jangan pakai sikit, sedikit lah Pak Ustaz. Okey, sedikit. banyak dari dirimu kau nampak sedikit. Sedikit dari yang kau cinta, tapi nampak banyak. Orang kalau sudah jatuh cinta begitu. Semua dia kasih. Saya Pak Ustaz, semua saya kasih sudah sama dia. Dari mulai sepatu, baju, jaket, motornya saya belikan, kuliahnya saya bayarkan, semua Pak Ustaz. Terus apa dikasihnya ke kau? Sapu tangan bekas lah, Pak. Jadi yang sedikit itu nampakku banyak, sedangkan yang banyak itu nampakku sedikit. Berarti kau sedang jatuh cinta. Kalau kepada makhluk saja begitu, apalagi kepada Khalik. Puasaku tak ada apa-apanya, tarawihku tak ada apa-apanya, baca Quranku tak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah. Padahal yang dikasih Allah itu cuma sedikit. Kadang kita kan tak begitu. Aku dah sholat, dah puasa, belum juga dikabulkan Allah lagi. 8. Al-hubbu mu'anaqatut ta'ati wa mubayanatul mukhalafati. Apa itu mahabbah? Kata Imam Sahal. Taat tak lepas, melawan hawa nafsu tak henti. Taatnya tak lepas, melawan hawa nafsunya tak henti. Salat taat, puasa taat, zikir taat, tak lepas. Melawan hawa nafsunya tak henti. Lawan kantuk, lawan mimi, lawan itu, lawan. Berarti mahabbah. 9. Imam Junaid ditanya tentang mahabbah. Imam Junaid, apa itu mahabbah? Dukhulu sifatil mahbubi alal badli min sifatil muhibbi. Berganti sifat si pencinta dengan sifat yang dicinta. Dulu kau suka nonton film koboi. Kenapa sekarang tiba-tiba yang melo-melo ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta, tenggelamnya kapal Pandarwek. Dulu kan film action. Itulah Pak Ustaz, saya sedang jatuh cinta sama akhwat yang bisa bertukar dari action menjadi. Kalau cinta kepada manusia saja bisa merubah sifat, apalagi cinta kepada Khalik. Kata Imam Junaid, dukhulu sifatil mahbub alal badli min sifatil muhib. Masuknya sifat yang dicinta kepada si pencinta. Berarti sudah mahabbah. Asyara bihada istilah zikril mahbub. Dia menunjukkan contoh bahwa mengingat yang dicinta sudah menguasai hati si pencinta. Hatta la yakunal ghalibu ala qalbil muhib illa zikru sifatil mahbub. Hatinya sudah dikuasai oleh si dicinta sehingga sifat-sifat si pencinta sudah hilang dari hati. Wa taghafulu bil kulliyati, lalai lupa segalanya an sifati nafsihi, tentang sifat dirinya, wal ihsasu biha, rasanya, sifatnya sudah hilang, lenyap dari dirinya. Yang ada tinggal sifat si pencinta, yang ada tinggal sifat si yang dicinta, yang ada tinggal rasa yang dicinta. Qala Abu Ali Rudhbari. 10. Al-mahabbatu al-muwafaqah. Cinta itu apa? Ikut dan setuju. Abang makan apa, Bang? Apa yang kau makan aja lah. Abang minum apa, Bang? Apa yang kau minum aja lah. Kalau aku minum racun, Bang, aku kawin lagi. Aku tak minta apa-apa, ya Allah. Aku hanya ikut apa kata engkau, ya Allah. Kalau sudah sampai pada maqam itu, muwafaqah. Kita kadang kan tidak. Kita punya sesuatu dan kita berpegang pada itu, kita tuntut Allah untuk menyetujui keinginan kita. Dan ketika itu tak terjadi, marah pula kita sama Allah. Gimana orang pencinta itu bukan pencinta, itu pemaksa. Al-mahabbatu al-muwafaqah. Singkat saja Imam Abu Rusbari memberikan cinta. Apa itu cinta? Muwafaqah. Asal kau ikut, berarti cinta. 11. Abu Abdullah Al-Qurashi. Apa kata dia? Haqiqatul mahabbati antahiba kullaka liman ahbabta. Kalau memang kau pencinta, kau berikan segalanya total all out kepada yang dicinta. Fala yabqa laka minka syai'un. Tak ada yang tersisa. Tak ada yang tersisa. Berarti cinta. Habis semuanya dah. Saya Pak Ustaz, tak ada lagi atas nama saya. Semua dah saya serahkan sama dia Pak Ustaz. Semuanya saya serahkan. Sampai STNK sepeda pun nama dia Pak Ustaz. Mana ada sepeda STNK-nya? Nampak kali. Nampak kali kau bohong. Kalau kepada makhluk bisa begitu, apalagi kepada Khalik. Tak ada bantah lagi. Habis semua. Serah semua. Antahiba kullaka liman ahbabta. Kau berikan seluruhnya. Bang, nanti kalau kita nikah semua atas nama adik ya, jangankan hartaku, dek, nyawa aku pun ku kasih sama. Kalaulah nyawa ni ada suratnya atas nama adik juga. Itu tuh cinta. Cuman saya khawatirnya, ini saya khawatir. Ini kalau didengar kajian ini oleh akhwat, nanti dipakainya untuk laki-laki, kasihan saya sama laki-laki itu. Terjebak mereka kan? Padahal maksud saya mengkaji ini kan untuk contoh, kalau kepada makhluk saja begitu pemberiannya, apalagi kepada Khalik. Itu maksudnya. 12. Imam Syibli. Apa kata Imam Syibli? Summiyatil mahabbatu mahabbatan. Cinta itu disebut dengan cinta. Kenapa? Li'annaha tamhu minal qalbi masi wal mahbubi. Karena selain yang dicinta, tak lagi ada dalam hati. Betul abang cinta sama aku? Kau buka dadaku ini, tak ada satu nama pun. Yang ada hanya nama. Itu dia. Tamhu minal qalbi. Terhapus, terdelet, terbuang dari dalam hati. Siwal mahbub. Hanya satu saja. Itulah cinta. Tidak ada yang lain. Hanya satu. Begitu dibuka dada itu ditengok, memang satu nama. Siapa di dalam? Fatimah. Fatimah. Memang satu nama, tapi banyak kali. Fatimah satu, Fatimah dua. Kok banyak kali, Bang? Ya, memang abang dulu kuliah. Waktu di Mesir, abang jatuh cinta sama Fatimah. Pindah kemudian ke Yordan, Fatimah juga. Dan kaulah Fatimah yang terakhir. Kalau kepada Allah tidak itu. Karena kalau manusia ada Fatimah satu, Fatimah dua. Kalau Allah ada Allah satu, Allah dua. La syarikalah. Nusalli fadal maghribi salasa raka'antin adaan imaman ma'uman lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik labbaikaila syarikala. Nawaitu sama wadun adai fardu syahri ramadhan hadith sanati lillahi ta'ala. Tak ada duanya Allah. Menghapus segala yang ada dalam hati, yang tinggal hanya yang dicinta. Siapa di sini konteksnya? Allah. 13. Imam Ibnu Atha. Al-mahabbatu iqamatul itabi alad dawam. Selalu itab artinya laum. La yakhafuna fillahi laumata laim. Selalu merasa dikecam, selalu merasa kurang, selalu merasa bingung, selalu merasa galau. Lalu yang menenangkan apa? Hanya yang dicinta. Itu berarti sedang mahabbah. Selalu galau, selalu susah, selalu risau, selalu bingung. Saya dulu Pak Ustadz, waktu pertama-pertama sekolah SMP, tiap hari galau Pak Ustadz. Begitu lewat depan rumah dia, barulah tenang. Menengok sepatunya dijemur pun tenang hati saya Pak Ustadz. Tergantung sepatunya. Menengok. Habis itu pas jumpa saya kasih tahu, Dek, menengok sepatu kau tadi dijemur, tenang hati abang. Yang mana bang? Ini yang dijemur, itu sepatu abangku. Memang ayah dulu waktu belikan sepatu sama semua. Sepatu abangku, sepatu adikku, sepatu aku sama mereknya semua. Karena dia belinya di grosir. Sepatu yang dicinta hanya miripnya saja pun menenangkan jiwa. Bayangkan itu. Sepatu yang dicinta mirip dengan itu, bukan pula punya dia, bisa menenangkan jiwa. Lalu mengapa kepada Allah tulisannya tak menenangkan jiwa, rumahnya tak menenangkan jiwa, Qurannya tak menenangkan jiwa, padahal itu bukan mirip, memang kitab dia. Kenapa tak menenangkan jiwa? Berarti ada sesuatu dalam hati si pencinta. 14. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq, al-mahabbatu ladzatun, cinta itu adalah nikmat. Wa mawadhi'ul haqiqati dahsyun, tempat hakikatnya itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Cinta adalah nikmat. Kalau ada orang tak merasa nikmat, berarti tak cinta. Mendengar namanya nikmat. Jangankan namanya, nama gang rumahnya nikmat. Di mana dia tinggal? Di gang petir. Mendengar petir itu nikmat. Selama ini mendengar petir, oh, tapi begitu tempat yang dicinta itu petir, mendengar petir, oh petir, keluar pula syair petir. Kenapa petir yang seram, yang menakutkan berubah menjadi yang menyenangkan? Karena yang dicinta terkait dengan petir. Lima belas. Banyak kali pengalaman Ustaz nih. Ini supaya jamaah jangan sampai su'uzon. Saya ini kan punya banyak jamaah. Kemana-mana kita ceramah, tanya-jawab, jamaah itu kadang bertanya, bercerita. Jadi cerita-cerita jamaah itu saya kumpulkan menjadi satu. Nah, jadi bukan pengalaman pribadi saya. Ya, sampai sini. Wah, sering kali Ustaz jatuh cinta katanya. 15. Al-ishqu mujawazatul haddi fil mahabbah. Melampaui batas dalam hal cinta. Kalau masih dalam batas, bukan cinta. Melampau batas. Walhaqu subhanahu la yusafu bi annahu yujawizul hadda. Allah tak mungkin melampau batas. Fala yusafu bil ishqi. Maka Allah itu tak ada sifat Allah namanya ya asyik. Tak ada. Tapi kalau kita ada, ya asyikal mustafa abelil. Tidak ada nama sifat Allah disebut dengan asyik, tak ada. Kenapa? Karena asyik pasti melampau batas. Tapi kalau manusia ada, ya asyikal mustafa. Siapakah manusia yang dipilih itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyik melampau batas. Wahai engkau yang melampau batas. Wahai engkau yang melampau batas. Wahai engkau yang melampau batas dalam cinta kepadamu, kepada Sayyidina Muhammad SAW. Fala yusafu bil ishqi. Allah tak disebut asyik. Walau jama'a muhabal khalqi. Seandainya dikumpulkan semua cinta makhluk li syahsin wahidin, dikumpulkan semua cinta makhluk kepada satu orang, lam yablugh dzalika istihqaq qadril haqqi subhanah. Dikumpulkan semua cinta manusia, cinta makhluk di dunia ini tak ada mencapai seujung kuku, seujung rambut dibandingkan dengan cinta Allah. Fala yuqalu inna 'abdan jawazal hadda fi mahabbatillah. Si fulan itu melampau batas dalam cinta kepada Allah. Batas apa? Tak ada. Fala yusaful haq. Maka tak disebut demikian. Subhanahu bi annahu ya'syiq. Walal 'abdu fi sifatihi subhana bi annahu ya'syiq. Fa nufiyal 'ishqu wala sabila lahu ila wasfil haqqi, maka tak ada sifat asyik bagi Allah Subhanahu wa taala. La minal haqqi lil abdi, tidak ada sifat Allah kepada hamba itu asyik. Wala minal abdi lil haqqi, sifat hamba kepada Allah pun juga tidak dikatakan. Oh, si fulan itu cintanya kepada Allah melampau batas. Batas apa? Sehebat apapun cinta kita kepada Allah, tidak sampai pada batas. Mendekati batas pun tidak, jangankan melampau batas. 16. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Mansur bin Abdullah, dari Imam Syibli. Apa itu cinta? Kata Imam Syibli, antagara alal mahbubi an yuhibbahu mithluka. Kau merasa cemburu kalau yang dicinta itu dicintai oleh orang seperti engkau. Cemburu. Si Anu itu berapa rakaat tahajudnya? 8. Cemburu engkau. Aku mesti 20. Si Anu itu baca Qur'annya gimana? Dia itu sekali duduk, Buya Hamka itu 7 juz. Aku mesti 17 juz. Cemburu. Orang kan sekarang enggak mengaku cinta pada Allah. Kau cinta pada Allah? Oh, aku sudah sampai maqam mahabbah. Kianu rakaat, tahajudnya 8 rakaat. Aku 2 aja jadilah. Yang penting tahajud. Enggak, kata Imam Syibli tak begitu. Kau cemburu terhadap yang dicinta kalau ada orang lain mencinta seperti cinta. Kan ada lagunya itu. Ada seorang mencinta diam-diam. Seorang anak muda cinta diam-diam kepada perempuan. Perempuan itu tak tahu kalau dia cinta. Tapi dia cemburu kalau ada tahu orang lain cinta pada dia. Begitu dia tahu ada laki-laki lain cinta, ini dia. Cemburu. Sampai keluarlah dari mulutnya, ingin kubunuh pacarmu. Antagara alal mahbubi an yuhibbahu mithlaka. Kau merasa cemburu kalau ada orang lain cinta seperti cintamu. Cintaku tak boleh terbagi. Jangan sampai ada orang lain mencintai. Kubunuh dia. 17. Aku mendengar Abu Husain Al-Farisi berkata dari Imam Atha. Imam Atha ibnu Atha ditanya tentang mahabbah. Apa kata dia? Aghsanun tughrasu fil qalbi. Ranting-ranting kayu yang ditanam di dalam hati, fatusmiru ala qadril uquli. Lalu dia menumbuhkan buah-buah sesuai dengan yang diperkirakan. Itulah cinta. Kalau mampu kau menanamkan benih-benih ranting kayu ke dalam hati, lalu dia berbuah, nah itu cinta. Kenapa dia berbuah? Karena disiram. Kenapa dia berbuah? Karena dijaga. Kalau tak dijaga, mati. 18. Dari Imam Nusrabadi. Apa kata Imam Nusrabadi? Mahabbatun tujibu haqnad dima. Mahabbatun tujibu safakad dima. Cinta menyebab darah tertahan. Orang kalau sedang jatuh cinta, tiba-tiba ada orang ngasih tahu. Si Anu lewat tadi. Apa katanya? Tertahan darah. Si Anu lewat. Apa katanya? Dan cinta menyebabkan darah tertumpah. Cinta menyebabkan darah tertahan. Cinta menyebabkan darah tertumpah. Kalau sampai macam-macam kau dengan dia, kau pancung kepala kau. Darah tertumpah. Apa yang membuat orang mati itu jihad fisabilillah, mau dia darahnya tumpah? Kalau bukan karena cinta kepada Allah. Sahabat Nabi nikah hari ini, besok malam perang Uhud. Malam itu malam pertama dia nikah. Lalu kemudian besoknya sahabat Nabi mengajak perang. Labbaik ya Rasulullah, perang. Sampai-sampai anak-anaknya disebut dengan Ibnu Ghasilil Malaikah. Anak dari orang yang jenazahnya dimandikan oleh para malaikat. Lebih dia cintai Allah daripada istrinya. Bayangkan itu. Cinta menyebabkan tumpah darah. C Cinta menyebabkan tertahan darah. 19. Sampai berapa nih Pak Ustaz? Kalau cinta tak bertanya. Kalau bercanda bertanya berarti tak cinta. Aku mendengar guruku berkata, dari Muhammad bin Al-Alawi, dari Imam Ja'far, dari Sabnun, dari Ja'far, dari Sabnun. Zakara al-muhibbuna lillahi ta'ala bi syarafid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dunia akhirat, karena Nabi berkata al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dicintai. Fahum ma'allah. Mereka bersama dengan Allah. Kenapa? Karena puncak yang mereka cintai adalah Allah. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Kau cinta sama Rasulullah, kau sama Rasulullah. Jadi kalau cinta sama Rasulullah berarti tidak sama Allah. Kalau kau cinta sama Rasulullah pasti cinta sama Allah. Kenapa? Karena berkat Rasulullah kau akan bersama dengan Allah. Tak mungkin terpisah. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Man yuti'ir Rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah pasti taat kepada Allah. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, haqiqatul mahabbati ma la yanqusu bil jafai wa la yazidu bil birri. Wala qala laisa bi sadiqin man da'a mahabbatahu wa lam yahfaz hududahu. 20. Apa kata Imam Yahya bin Mu'az? Hakikat cinta adalah la yang qusu bil jafa. Cinta tidak berkurang walaupun yang dicintai itu keras. Apapun sifat yang dicintai itu, cinta tak berkurang. Assalamualaikum Adik. Waalaikumsalam. Boleh abang datang besok? Terserah kau lah, mau datang mau tidak. Terus. Kalau kepada manusia bisa tak berubah, bagaimana kepada Allah? Datang nikmat tetap cinta. Datang wabah corona tetap cinta. Apakah orang Indonesia ini sudah sampai pada mahabbah ya? Datang corona berebut-rebut mereka mau ke masjid. Sampai ustaz pun dilawan. Ustaz kalau enggak sanggup jadi imam, pergi sana, biar kami yang sholat tarawih di sini. Videonya viral. Cinta buta. Masya Allah, tabarakallah. Tapi cinta mesti ada ilmu. Tidak menurutkan hawa nafsu. Laisa bisadiqin man idda'a mahabbatahu wa lam yahfaz hududahu. Ini dia. Kalau ada orang cinta tapi tidak menjaga batasan-batasan, maka cintanya enggak benar. Cintanya berarti cinta tidak ilmu. Cinta kepada Allah ada batasannya, ada halal haramnya. 21. Imam Junaid berkata, "Idza sahhatil mahabbatu saqatat syurutul adabi." Kalau sudah cinta betul, maka syarat-syarat adab hilang. Rafi' ma'nahu nasyada. Bersyairlah dia. Bersyairlah Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata dia? Idza safatil mawaddatu baina qaumin wadama widaduhum samjathana. Kalaulah cinta itu sudah tulus dan murni di antara orang-orang, maka kasih sayang mereka akan kekal abadi. Dama widaduhum, kasih sayang mereka akan kekal abadi. Samijat sana'u, maka pujian pun menjadi hina. Karena yakul. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kalau cinta sudah tulus dan murni, maka cinta itu kekal abadi, pujian pun menjadi jelek. Mana contohnya? Cinta ibu kepada anak. Sehebat apapun anak itu, tak akan pernah ibu itu memuji si anak. Anaknya profesor, doktor, jenderal, dia tetap panggil namanya Entong. Itu dia maksudnya. Idza safatil mawaddatu baina qaumin, kalau sudah tulus murni cinta itu, wadama widaduhum, cinta itu kekal abadi, sami jassana, pujian menjadi hina. Tak ada cinta ibu tak berbatas, tak pernah dia panggil. Almarhumah mak saya tak pernah dipanggilnya saya, wahai al-mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Tak ada. Pendek aja, mat. Apakah berubah hati saya lalu saya, nampaknya tak cinta mak. Tak, tahu saya. Kana yakul, la tara aban syafiqan yabjulu ibnahu fil khitab. Jangan kau lihat seorang bapak yang kasih sayang kepada anaknya, lalu kemudian yubjilu ibnahu, memuliakan anaknya fil khitab ketika memanggil. Seorang bapak yang kasih sayang pada anaknya, jangan, tak pernah kau lihat dia memuliakan anaknya dengan gelar-gelar embel-embel. Wa nasu yatakallafuna fi mukhatabatihi, padahal orang bukan main lagi kalau memanggil dia. Wahai tuan datuk perkasa alam, menyangkut di langit, menggantung di bumi untuk apa-apa. Fal abu yaqul, si bapak cuma manggil, "Eh fulan." Tiga. 22. Sampai berapa ini Pak Ustaz? Panjang panjang cerita kita malam nih. Kamu udah dikasih tahu tadi. Makanya gula-gula udah datang. Imam Al-Qattani berkata, "Al-mahabbatu, apa itu mahabbah? Itharun lil mahbub." Al-itharu lil mahbub, itu kata Imam Al-Qattani. Apa itu arti cinta? Al-ithar lil mahbub, lebih mendahulukan yang dicinta daripada si pencinta terhadap dirinya. Lebih dulu kan yang cinta. 24. Aku mendengar Muhammad bin Husaini berkata, dari Abu Sa'id Al-Arjani, dari Bundar bin Husain, terlihatlah Majnun Bani Amir dalam mimpi. Lalu ditanya kepada dia, "Ma fa'alallahu bika?" Wahai Majnun, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Ghafarali, diampunkan Allah dosa-dosaku. Waja'alani hujjatan alal muhibbin, dijadikannya aku sebagai alasan kepada pencinta-pencinta yang lain. Kenapa? Karena dia lebih memilih untuk melupakan makhluk, lebih mengedepankan Allah daripada makhluk. Maka ditunjuk Allah, "Hai yang mengaku cinta kepadaku, cinta kamu belum ada apa-apanya dibandingkan cinta Majnun Bani Amir." Lebih mendepankan Allah daripada diri sendiri. 25. Imam Abu Ayyub As-Susi berkata, apa itu hakikat cinta? An yansal 'abdu hazzahu min Allah wa yansa hawaijahu. Seorang hamba melupakan segala pemberian Allah kepadanya, wa yansa hawaijahu ilaih, dan dilupakannya segala kebutuhannya kepada Allah. Tak lagi diingatnya hazzahu min Allah, tak lagi diingatnya kedudukannya pada diri Allah. Mana maqam dia, apakah dia hebat, apakah dia wali Allah, apakah dia orang alim, tak lagi diingatnya. Dan dia juga tak ingat apa saja hajat-hajatnya kepada Allah. Tak dipedulikannya lagi. Yang dipedulikannya hanya cinta kepada Allah. Aku tak peduli apa hajatku padamu. Aku juga tak peduli bagaimana kedudukanku di sisimu. Apakah aku masih kopral, apakah aku sudah jenderal, tak kupedulikan ya Allah. Yang kupedulikan hanyalah cintamu. 27. Imam Husain bin Mansur berkata, hakikatul mahabbah, hakikat cinta adalah qiyamuka ma'a mahbubika bi khalqi awsafika. Kau hapus semua sifat-sifatmu, yang penting kau bersama dia yang dicinta. Segala sifatmu kau hapus. Abang kalau memang betul cinta sama aku, berhenti abang merokok. Jangankan merokok, Adinda, sabu-sabu ini pun abang tinggalkan semua. Hah? Nyabu abang rupanya. Qiyamuka ma'a mahbubika bi khalqi awsafika. Segala sifat-sifatmu hilang, yang kekal hanya yang dicinta. 28. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, Imam Nasrawazi pernah ditanya, "Laisa laka minal mahabbati syai'un?" "Laisa laka minal mahabbati syai'un?" Kau tak ada rasa apa-apa? Qala saddiqu, percayalah, "Walakin li hasaratihim fa huwa dha ahtariqu fihi." Percayalah kepadaku, walakin li hasaratihim, aku merasakan kerugian kecewaan mereka, fa huwa dha ahtariqu fi, aku sudah terbakar dalam cinta tadi. Sami'tu yaqul, Imam Nasrabazi berkata, al mahabbah, cinta adalah mujanabatus salwa ala kulli hal. menjauhkan segala yang dapat menghilangkan kesedihan dalam segala kondisi. 29. Kalau kau lakukan ini, sedihmu hilang. Tak mau dia lakukan. Biarlah tetap sedih. Yang penting aku ingat kepada yang kucinta. Muyana matu salwa an kulli hal. Manna was salwa. Apa itu salwa? Salwa artinya segala yang menghilangkan segala kesedihan. Itulah arti salwa. Menghilangkan segala kesedihan. Summa ansyada. Dia pun bersyair. Wa man kana fi tulil hawa dhaqa sahlwah fa inni min layli laha ghairu dha'iq wa aktharu shay'in niltuhu min wisaliha amani lam tasduq kalam hati barik. Siapa yang dalam keinginannya yang begitu banyak merasakan salwah, salwah artinya hilang kesedihan, fa inni min layla laha ghairu dha'iq, maka aku tak merasakannya. Wa aktsaru shay'in niltuhu min wisaliha, yang paling aku rasakan ketika menemuinya, amani lam tasduq kalam hati barik, keinginan-keinginanku yang tak mungkin dapat dipercaya walaupun secepat kilat. Secepat kilat pun tak dapat, keinginanku masih tetap ada. Aku dalam keadaan risau, tapi tak ada yang bisa mengusir kerisauan dan kesedihanku itu selain hanya dia saja. Itulah makna ungkapan Nusrabaz. Tak ada yang bisa mengusir kerisauan, kesedihan, kegundahan, kegalauan itu kecuali hanya yang dicinta itu saja. Siapa dia? Allah. 30. Muhammad bin Fadl berkata, al-mahabbah, apa itu mahabbah? Sukutu kulli mahabbatin minal qalbi illa mahabbatil habibi. Hilang segala cinta dari dalam hati, yang ada hanya cinta kepada yang dicinta. Itulah cinta. Tak lagi ada cinta itu, cinta ini, cinta benda, cinta tak ada. Yang ada hanya cinta Allah semata. 31. Imam Junayd berkata, al-mahabbatu ifratul masili bila nailin. Ifratul masili, berlebih-lebihan dalam memberi, melampau batas. Biasanya kalau orang ngasih 100, dia kasih 1000. Itu namanya ifratul masili. Bila nailin, tapi tidak minta balas. Itulah cinta. Kadang orang kalau kasih 100, mudah-mudahan nanti balas 1.200.000. Dia enggak. Ifratul masili, kasih semuanya tanpa pernah mengharap balas. Itulah cinta. Siapakah cintanya yang lebih tulus daripada itu? Ayah dan ibu. Ibu itu mengandung anaknya di perut. Ayah itu mengandung anaknya di kepala. Ibu itu selalu menyimpan anaknya di perutnya. Ayah itu memang tak nampak, tapi disimpannya anak itu di kepala. Ustaz dapat dari mana? Ada foto di grup WhatsApp. Foto dua. Ibu mengandung anak di perutnya. Ayah mengandung anak di kepala. Cuman anaknya nanti besar, cuman pendidikannya, cuman. Ifratul masili, diberikannya semua, dikasih. Pernah mereka mengharap balas? Enggak, tak pernah mereka minta balas. Apa engkau minta, Mak? Apa engkau minta, ya? Apa kau minta, Pak? Tak ada mereka minta apa. Aku cuma minta satu. Nanti aku mati, kau doakan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bila nail, tak pernah minta balas. Mahabbah. 32. Apa itu mahabbah? Taswishun fil qulub yaqa'u minal mahbub. Taswish fil qulub. Taswish artinya amrun muhtalat. Berkecamuk dalam hati. Berkecamuk ternyata di dalam hati itu. Yaqa'u minal mahbub. Dan itu semuanya datang dari mahbub. Kenapa sejak beberapa hari ini cakap kau nampak aku ngelantur dah kemana-mana, kadang senyum sendiri. Nampaknya kau sedang jatuh cinta. Minal mahbub. Minal mahbub. 33. Apa itu mahabbah? Fitnatun taqa'u fil fu'adi minal muradi. Apa itu fitnah? Api yang bergejolak. Dari mana letaknya? Fil fu'adi, dalam hati. Apa sebabnya? Muradi. Siapa yang murad? Yang dicinta, yang diinginkan. Bergejolak dia datang. Bersyairlah Ibnu Atha. 34. Gharastu lihal hubbi ghusnan minal hawa. Kutanamlah satu cabang dari keinginan untuk cinta. Walam yaku yadri mal hawa ahadun qabli. Tak ada yang tahu orang-orang sebelum aku tentang cinta. Fa'awraqa aghsanan. Maka dahan yang kutanam tadi berdaun dan bercabang. Wa'ayna'a sobwatan. Tumbuhlah dengan tumbuh yang baik. Wa'aqabali murran minas samaril muhalla. Tapi kemudian dia berbuah dan buahnya pahit. Karena dia tumbuh di tempat yang kering. Kullu jami'il asyiqina hawahum. Semua yang jatuh cinta itu. Idza nasuhu kana min dhalikal asli. Semua yang jatuh cinta itu. Hawahum, keinginan mereka. Idza nasuhu kana min dhalikal asli. Ketika mereka lupa, itulah sebenarnya pada asalnya. Ditumbuh, ditanam. Tumbuh. Berbuah. Buahnya pahit. Semua yang jatuh cinta itu hawahum. Kullu jami'il asyiqina hawahumu. Iza nasuhu kana min dhalikal asli. Qila. Al-hubbu lahu. Al-hubbu awaluhu khatalun wa akhiruhu qatlun. Cinta itu awalnya khatalun. Khatal secara bahasa artinya mukhada'ah, tipu muslihat. Wa akhiruhu qatlun. Akhirnya adalah mati. Apa yang dimaksud dengan khatal? Jihad melawan hawa nafsu. Apa maksudnya qatlun? Mati hawa nafsu. Hilang hawa nafsu. Yang ada hanya yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. 35. Aku mendengar Ustaz Abu Ali berkata, "Hubbuka li syai' yu'mi wa yusib." Cinta membuat buta dan tuli. Udah peka anak saya ini Pak Ustaz. Kenapa? Udah saya kasih tahu, itu laki-laki itu tak betul. Dia orang jahat. Tetap juga dia cinta. Pak, cinta itu buta dan tuli, Pak. Cinta buta. Cinta itu buta. Tapi bisa membedakan antara Alphard dengan Vespa. Bukan cinta. Kalau masih bisa membedakan. Apa juga lagi yang kau cari dari dia? Pengangguran, orang tak betul, tak sholat. Ini yang mama, calon yang mama kasih ini orangnya rajin pengajian, anak orang kaya, PNS. Tak bisa dialihkan lagi, tak bisa pindah ke lain hati. Karena cinta. Kalau cinta kepada makhluk saja begitu, apalagi cinta kepada Allah. Cinta yu'mi wa yusib. Cinta buat. Makanya anak-anak kita itu jangan sampai dia jatuh cinta. Setelah dia jatuh cinta, barulah kita kasih calon untuk mengalihkan. Enggak bisa. Karena dia sudah sempat jatuh cinta. Bukan macam anak-anak zaman dulu, tak pernah jumpa laki-laki, tertutup, masuk dalam kamar. Zaman sekarang, anak SD jatuh cinta sama anak TK. Faqala, apa kata dia artinya? Yu'mi anil ghair. Buta dari yang lain. Tak nampaknya yang lain. Mau PNS, mau LC dari Kairo, tak nampak aku. Yang nampak aku cuma dia ini aja. Ghiratan wa anil mahbubi haibatan. Summa ansyada. Maka dia pun bersyair. Idza ma badali ta'azamtuhu fa asdara fi halin ma lam yurid. Idza ma badali ta'azamtuhu. Kalau aku melihat dia, nampakku dia, aku muliakan dia. fa usdira fi halin man lam yurid. Tapi kemudian aku kembali dalam suatu kondisi man lam yurid, pada siapa yang tak dikehendaki. Idza ma badali ta'azzamtuhu fa usdir fi halin man lam yurid. Yu'mi anil ghair, buta kepada yang lain, ghiratan, tak lagi ada cemburu kepada yang lain, hanya yang dicinta itu saja. Wa anil mahbubi haibatan, sedangkan yang dicintai itu adalah ada rasa takut kehilangan dan lain sebagainya. 36. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Ahmad bin Ali berkata, dari Ibrahim bin Fatik, dari Imam Junaid. Imam Junaid mendengar Haris Al-Muhasibi. Apa kata Imam Haris Muhasibi? Al-mahabbatu mailuka ilai syai'i bikuliyatik. Dirimu condong kepada sesuatu total, seluruhnya. Itu pertama. Kalau kau condong kepada sesuatu secara total, berarti kau sudah cinta. Kalau sudah begitu, isaruka lahu ala nafsika, lebih kau dulukan yang kau cinta daripada dirimu sendiri. Waruhuka, lebih kau dulukan yang kau cinta daripada ruhmu. Wamalaka, lebih kau dulukan yang kau cinta dari semua yang kau miliki, dari hartamu, dari anakmu, dari keluargamu. Setelah itu, muwafaqatuka lahu sirran wa jahran. Kau ikut dia yang dicinta itu, baik dalam keadaan sir maupun jahat. Puncaknya, summa ilmuka bitaksirika fi hubbihi, akhirnya kau sadar bahwa sebenarnya cintamu tak ada apa-apanya di hadapan dia. Itulah cinta. 37. Aku mendengar guruku berkata, dari Ahmad bin Ali, dari Abbas bin Insam, dari Imam Junaid. Imam Junaid mendengar Imam Sirri. Apa kata Imam Sirri As-Saqati? La tasluhul mahabbatu bainal ithnain hatta yaqulal wahid li akhar ya ana. Ada dua orang yang saling mencinta, maka tak mungkin yang satu, kalau masih dia berkata aku dan engkau, berarti belum cinta. Kalau sudah cinta, oh aku, karena semuanya sudah sama, makannya sama, rasanya sama, oh aku. Kalau dia masih berkata oh engkau, berarti masih ada aku dan ada engkau. Tapi kalau sudah menjadi satu, oh engkau, karena engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ini tak bisa dipahami kalau orang yang tak pernah jatuh cinta setulus-tulusnya. 38. Imam Syibli berkata, al-muhibbu idza sakata halaka. Si pencinta itu kalau dia diam, dia binasa. Wal arifu in lam yaskut halaka. Sedangkan orang yang arif, maka kalau dia diam, kalau dia tak diam, dia celaka. Dia mesti bicara. Balik ke stasiun. Apa dulu? Ma'rifah. Setelah ma'rifah baru mahabbah. Setelah mahabbah baru syauq, rindu. Si arif dengan muhib. Orang yang ma'rifah namanya arif. Orang yang mahabbah namanya muhib. Al-muhib idza sakata halaka. Si muhib kalau dia diam, dia binasa. Dia mesti menyatakan cintanya. Wal arifu, sedangkan si arif in lam yaskut halaka. Kalau dia tidak diam, maka dia bicara. Kalau tidak dia diam, dia binasa. 39. Apa itu cinta? Narun fil qalbi, api yang bergelora di dalam hati. Tuhriku ma siwa muradal mahbubi. Tuhriku ma siwa muradil mahbubi. Api yang bergejolak di dalam hati dan dia membakar semuanya. Yang tak terbakar cuma satu. Siapa dia? Yang dicinta. Selain itu terbakar. bergejolak api dalam hati, membakar segalanya. Yang tak terbakar cuma satu. Siapa dia? Yang dicinta. 40. Al-mahabbatu, apa itu cinta? Badzlul majhudi wal habibu yaf'alu ma yasha. Si pencinta mengerahkan segenap kemampuannya secara total, sedangkan yang dicinta melakukan sesuai kehendaknya. Kita pencinta, laksanakan secara total, itu yang disebut dengan mujahadah. Riyadhah, latihan melawan hawa nafsu. Wal habibu, yang dicinta, berbuat sesuai kehendaknya. Siapa yang dicinta? Allah. Aku sudah melakukan yang aku buat sesuai kehendakku, sesuai kemampuanku. Sekarang lakukanlah apa yang kehendakmu, ya Allah. Aku tak lagi melawan. Seperti mayat yang dimandikan orang mati. Seperti mayat yang dimandikan orang hidup. Tak melawan. 41. Imam Nuri berkata, apa itu cinta? Hatkul astar, merobek, menarik tirai, wa kashful asrar, menyingkap segala rahasia. Apa yang dimaksud dengan tirai? Hijab. Apa itu hijab? Dosa dan hawa nafsu. Lawan dosa, lawan hawa nafsu, hilangkan hijab, maka Allah akan menampakkan kemuliaannya. Kashful asrar, tersingkap segala rahasia. 42. Abu Ya'qub As-Susi berkata, la tahsihul mahabbatu illa bil khuruji an ru'yatil mahabbati ila ru'yatil mahbubi bifana'i ilmil mahabbah. Tidak sah mahabbah. Sah itu tak cinta. Cinta itu tak sah. Sampai kapan? Sampai keluar dari memandang cinta itu kepada memandang yang dicinta dengan pandangan fana. Yang dicinta itu hancur, binasa, fana, tak ada kekal. Yang dicinta hilang, yang kekal, yang mencinta fana, yang mencinta hilang, yang bakok, yang kekal, yang dicinta. Kalau kita manusia mencinta pada manusia, yang mencinta hilang. Apanya hilang? Wujudnya ada. Keinginannya hilang. Seleranya hilang. Yang kekal siapa? Yang dicinta. Yang dicinta itu aja yang diikut lagi. Abang suka warna apa? Warna kuning. Hari raya ini kita pakai merah aja ya. Atau serah kau lah, merah-merah lah. Itu cinta tuh Pak Ustaz. Bisa jadi cinta, bisa jadi takut. Saya mengasih contoh manusia itu supaya untuk mendekatkan. Ketika bapak berkata ke istri bapak, untuk air raya ini terserah kau lah. Mau beli tirai gorden warna, kau suka merah kan, belilah merah. Mau beli baju merah, merah lah. Aku sebetulnya suka kuning, tapi udahlah, itu maksudnya. Hilang dia. Yang mencinta itu hilang, yang tinggal yang dicinta. Datang kawan-kawan sekantor nengok, loh, kau kan suka kuning, kenapa gorden merah, kursi merah? Aku sudah fana, sudah. Aku sudah lenyap, sudah. Yang tinggal nih hanya yang dicinta. Nah, gimana? Paham? Paham. Kadang kalau tak dikasih contoh gitu, orang tak paham. Jadi jamaah mesti paham, saya ngasih contoh itu. Gimana maksudnya bisa hilang, Pak Ustaz? Hilang warna dia di situ, tak ada. Yang ada hanya tinggal warna yang dicinta. Makna yang mencinta? Kau kan dulu waktu sebelum nikah suka kuning, iya. Kenapa sekarang semua mobil merah, motor merah, sampai ikan-ikan di akuarium pun merah semua? Waktu kau lajang dulu Mas Koki kuning. Aku musnah sudah. Aku sudah musnah. Kau takut tira aku? Aku musnah. Saya ngasih contoh ini. Jangan bapak-bapak tersinggung. Jangan nanti bapak-bapak komen, kok sesuai kali cerita itu sama aku, Pak Ustaz. 43. Imam Ja'far. 1, 2, 3, 4. Imam Ja'far. Kata Imam Junaid, Imam Sirri As-Saqati memberikan kertas sepotong ke saya. Hadzalak khairan min 700 qisah. Ini kertas ini untuk kau lebih baik daripada 700 kisah atau cerita apapun yang lebih tinggi. Kubacalah isinya. Apa isinya? Walamma da'aitul hubba qalat kazzabtani. Ketika aku katakan kepada dia aku mencintaimu, lalu dia balas kau dusta. Aku mencintaimu sayang, gombal. Famali a'ral a'dha'a minka kawasiya. Aku tidak melihat diriku terhadapmu itu meringankan segala kesedihan. Famal hubbu hatta yalsiqal qalba bil hasha. Cinta tak disebut cinta sampai dia mengisi hati penuh dengan cinta. Wa tadbulu hatta la tujibul munadiya. Sampai dia lemah tak berdaya dan tak mampu lagi menjawab. Cinta tak disebut cinta sampai dia penuh dengan cinta, hati itu dipenuhi cinta dan lemah tak berdaya. Watan halu hatta la yabqa lakal hawa. Dia menjadi amat sangat lemah, tak lagi berdaya, yang tersisa cuma satu. Apalagi? Apa yang tersisa? Tinggal cinta itu aja. Siwa muqlatin tubki biha wa tunajia. Tegak tak bisa karena kaki lemah, tangan tak bisa melambai karena tak berdaya, mau bangkit juga tak mampu. Yang tersisa tinggal apa? Kelopak mata yang meneteskan air mata dan bermunajat. Tak lagi ada kekuatan. Kalau sudah sanggup kau seperti itu, berarti itulah mahabbah. Ibnu Masruk berkata, 44. Ra'aitu Samnunan yatakallam fil mahabbah. Aku lihat Samnun bercerita tentang mahabbah. Fatakassarat qanadilul masjidi kulluha. Dia bercerita tentang mahabbah, tiba-tiba pecah kindil lampu-lampu pelita yang ada di samping masjid. Saking kuatnya. Kuatnya cinta dia kepada Allah SWT. Sampai kaca itu pecah. Tak tahan kaca itu, menahan. Kaca-kaca itu rupanya makhluk hidup. Kalau pas frekuensinya, bam, kata dia pecah. Untung kita tak sampai ke situ. Kalau sampai ke situ, pecahan lampu-lampu ini semua. 43. 45. Aku mendengar Muhammad bin Hasan berkata, dari Ahmad bin Ali, dari Ibrahim bin Fanik, Imam Samnun, duduk di masjid, bercerita tentang cinta. Masuk burung kecil, mendekat ke dia. Burung itu semakin mendekat. Falam yazal yadinu, makin mendekat. Hatta yajalasa ala yadihi, duduk di tangan. Summa daraba bimingqarihil ard. Kemudian burung itu menjatuhkan paruhnya ke tanah. Hatta salam minhud dam, menetes darah. Thumma mata, mati burung. Makhluk burung ternyata mengerti tentang cinta, lalu mengorbankan dirinya di tangan Imam Samnun. 46. Imam Junayd berkata, kullu mahabbatin kanat li ghardin, idza zalal ghardu zalat tilkal mahabbah. Kalau cinta itu karena suatu tujuan, kalau tujuan sudah tercapai, cinta pun hilang. Kau cinta kepada Allah kenapa? Karena ingin masuk surga. Berarti kalau sudah dapat surga masih ada cinta? Dia sedang menyindir orang yang cinta kepada Allah karena ingin sesuatu. Kau cinta kepada Allah kenapa? Mudah-mudahan tercapailah niat tahun ini Pak Ustaz. Kalau sudah tercapai, jangan heran banyak orang yang rajin baca Yasin, rajin itu. Begitu sudah tercapai, alhamdulillah sudah dapat Pak Ustaz. Kullu mahabbatin kanat li ghardin. Kalau ada tujuan, kalau sudah sampai tujuan, zalat tilkal mahabbah. Cinta itu pun hilang. 47. Hubisa Shibliyu fil Maristan. Imam Shibli opname di klinik. Fadakhala alaihi jama'atun. Ramailah jama'ah jenguk dia. Kata Imam Syibli, man antum? Sampian siapa? Qalu, inna muhibbuka. Kami ini followermu, Imam Syibli. Kami ini loversmu. Fa'aqbala yarmihim bil hijarah. Yang ambilnya batu dilemparnya. Hey follower. Fafirru, lari mereka. Fafarru, lari mereka. Qala, in da'aitum mahabbati fasbiru ala bala'i. Kalau memang betul kalian cinta kepada aku, pasti kalian sabar dengan ujian yang kuterima. Kenapa kalian tak sabar? Wa ansyada Syibli. Imam Syibli bersair. Azyuhas sayyidul karimu hubbuka bainal hasya muqimu. Oh engkau yang mulia, cintamu berada dalam hatiku bersemayam. Ya rafi'an naumi anjufuni, engkau yang mengangkat kantuk dari kelopak mataku. Anta bima marrabi alimu, engkaulah yang paling tahu apa yang terjadi pada diriku. 48. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman Sulami berkata, dari Mansur bin Abdullah, dari Nahrjuri, dari Ali bin Ubaid, Imam Yahya bin Mu'az menulis surat kepada Abu Yazid. Sakartu min kasrati ma syaribtu min ka'si mahabbatihi. Aku mabuk saking banyaknya minum dari cawan mahabbah. Apa isi cawan itu? Mahabbah. Ku minum mahabbah itu. Sekarang aku mabuk cinta. Fakataba ilaihi Abu Yazid. Abu Yazid membalas surat itu. Ghairuka syariba buhura samawati wal ardi wa maruhuya ba'du. Kau mabuk hanya minum satu cawan? Orang selain engkau minum selaut langit dan bumi, tapi hausnya belum hilang sampai sekarang. Jangankan mau mabuk, haus pun tak hilang. Walisanuhu kharijun wa yakulu. Diminumnya cinta seluas lautan langit dan bumi, hausnya tak hilang, dan lidahnya masih menjulur dan berkata, hal min mazidin, masih adakah cinta? Kau baru seteguk udah mabuk. Orang selangit dan bumi tak mabuk. Masih pula nanya, adakah cinta? Wa ansyadu, bersairlah mereka. Ajibtu liman yakulu zakartu alfai. Aku heran dengan orang yang berkata, aku sudah berzikir 1000 kali. Aku sudah berzikir 2000 kali. Wahal ansa fazkur manasitu. Kalau aku tak pernah melupakan dia, untuk apa aku mengingatnya? Kau sudah berzikir, bagaimana mungkin aku berzikir? Aku tak pernah melupakan dia. Amutu iza zakartuka. Bang, abang nanti ingat-ingat aku ya. Cuman aku mau mengingatmu, karena aku tak pernah melupakanmu. Amutu iza zakartuka summa ahya. Aku mati, tapi ketika aku mengingatmu, lalu aku hidup. Walaula husnazanni ma huyitu. Kalaulah bukan karena husnuzan, aku tak mungkin hidup kembali. Fa ahya bil muna wa amutu syauqan. Aku hidup karena keinginan dan aku mati karena rindu. Fa kam ahya alaika wa kam amutu. Berapa kali aku hidup untukmu dan berapa kali aku mati. Syaribtul hubba ka'san ba'da ka'sin. Aku minum satu cawan lalu aku minum secawan lagi. Fama nafidas syarabu wa maruitu. Habis minuman bercawan-cawan, tapi hausku tak juga hilang. Ini banyak anak-anak muda mengkopi ini nanti. Allah berkirim wahyu kepada Nabi Isa. Inni idza tala'tu ala qalbi 'abdin, kalau kulihat hati seorang hamba, falam ajid fihi hubbad dunya wal akhirah. Kulihat hati seorang hamba, wahai Isa, lalu dalam hati hamba itu tak ada cinta dunia, tak ada cinta akhirat. Mala'tuhu min hubbi, kupenuhi hatinya dengan cinta kepada aku. Kutengok hati hamba itu. Kutengok rupanya cintanya kepada mobil. Tak jadi aku berdiam di dalam. Kulihat hati hamba aku itu, rupanya cintanya kepada makhluk. Tak jadi. Tapi begitu kulihat hatinya kosong, maka kuisi dengan cintaku. 50. Ra'aitu bi khattil Ustaz Abi Ali Ad-Daqq. Kulihat sendiri, kata Syekh kita Imam Abul Qasim Al-Qushairi dengan tulisan Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq fi ba'dil kutubil munazzalah, tertulis dalam beberapa kitab yang diturunkan, abdi, hai hambaku, wa ana, hambaku, aku, kata Allah, wa haqquka laka muhibbun fabihaqqi kun li muhibban, dengan cintamu maka engkau menjadi pencintaku, dengan kemuliaanku maka jadilah engkau pencintaku. Wa haqquka laka muhibbun, engkau berhak menjadi pencinta, maka dengan hakku kepadamu jadilah engkau pencintaku. 51. Abdullah bin Mubarak berkata, man a'ta syai'an minal mahabbati, man u'tiya syai'an minal mahabbati, walam yu'ta mislahu minal khasyyati, fahuwa makhluk. Siapa yang merasa sudah dapat mahabbah tapi tidak ada rasa takut dalam hatinya, sesungguhnya dia bukan mahabbah tapi tertipu. Ada orang yang merasa sudah sampai maqam mahabbah, minum khamar dia. Kok kenapa mabuk? Kenapa kau minum khamar? Mungkinkah yang dicinta menghukum pencinta? Kok kenapa tak sholat? Aku sudah sampai pada maqam mahabbah. Kalau kita sudah jatuh cinta, tak mungkin yang dicinta itu menghukum kita. Salah bro, kau sudah tertipu. Karena kata Imam Abdullah bin Mubarak, siapa yang diberi mahabbah tapi tak merasakan khasyah, berarti dia tertipu. 52. Al-mahabbah ma yamhu, ma yamhu asrakah, menghapus segala bekasmu sampai tak berbekas. Itulah cinta. 53. Al-mahabbah sakrun la yashu sahibuhu illa bimushahadati mahbubihi. Mabuk, pingsan, tak ada yang bisa membangunkannya kecuali melihat yang dicinta. Udah berapa hari dia ini pingsan? Sudah sebulan Pak Ustaz. Tapi detak jantungnya masih ada. Udah kalian kasih dia durian montong? Tak sadar Pak Ustaz. Cendol? Tak juga. Tempoyak? Tak juga Pak Ustaz. Apalagi nampaknya nih, hanya satu aja Pak Ustaz, satu yang bisa membuat dia ini sadar. Siapa? Hayati. Adakah yang bisa menyadarkan Zainuddin? Tak ada, hanya Hayati. Begitu didengarnya suara Hayati datang, terbuka matanya. Oh Hayati, walaupun Aziz ada di situ. Allah. Cinta itu adalah mabuk, pingsan. Tak ada yang bisa menyadarkannya kecuali hanya melihat Hayati. 54. Cinta yang terjadi, mabuk disebabkan cinta itu akan tersadar ketika melihat yang dicinta, maka keluarlah syair. Masih 53. Kelanjutan 53. Fa askaral qauma dauru ka'sin wa kana sukri minal mudiri. Orang mabuk karena satu cawan. Orang mabuk karena satu cawan, sedangkan mabukku ini datang dari dia yang dicinta. Mudiri yang mengatur, yang dicinta. Mabukku bukan karena cawan itu. Yang kalian salahkan satu cawan itu, yang lain mereka tuh mabuk karena cawan. Aku bukan karena itu. Aku mabuk karena yang dicinta. Kalau sudah dia datang, mabukku pun hilang. 54. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq bersyair. Li sakratani, mabukku dua. Walin nadamani wahidatun syai'un khusistu bihi mim bainihim wahdi. Mabukku dua. Satu mabuk karena kecanduan, yang satu lagi mabuk ku khususkan untuk diriku sendiri. 54. 55. Ibnu Atha berkata, al-mahabbatu iqamatul itab alat dawam. Merasa risau, merasa gundah, merasa kelam, merasa susah terus menerus. Yang bisa menghilangkannya siapa? Al-mahbub, yang dicinta. Ustaz Abu Ali Ad-Dakok punya seorang hamba sahaya perempuan, namanya Fairuz. Wa kana yuhibbuha. Dia cinta kepada hamba itu. Iz kanat khadim madhu kathiran. Karena hamba sahayanya itulah yang menjadi pelayannya, menyiapkan air wudhunya, menyiapkan sajadahnya, semuanya. Fasami'tuhu yaqul, kanat Fairuz tu'zini yauman. Suatu hari Fairuz menyakiti hatiku. Watastatilu alayya bilisaniha. Kata-katanya kasar sekali. Faqala laha Abul Hasan Al-Qari. Datanglah Abul Hasan Al-Qari bertanya kepada Fairuz. Lima tu'zina hadha syaikha? Fairuz, kenapa kau sakiti hati Syekh Abu Ali? Kata Fairuz, li'anni uhibbu, karena aku mencintainya. 57. Imam Yahya bin Mu'az berkata, mithqalu khardalin minal hubbi, sebesar biji sawi, cinta sebesar biji sawi, lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun tanpa cinta. Cinta sebesar biji sawi, lebih ku cinta daripada ibadah 70 tahun tanpa cinta. Lalu ibadah kita selama ini ada cintanya atau tidak? Jangan-jangan ibadah kita 70, ibadah, belum 70 tahun lagi. 43 aja belum sampai. Inna syabban asyrafa 'alan nas fi yaumi 'id. 58. Ada seorang anak muda tegak di atas gedung yang tinggi melihat orang banyak pada hari Id. Lalu dia membacakan syair. Man mata isqan falyamut hakadha. Siapa yang mati karena cinta, matilah seperti ini. La khaira fi isqin bila mautin. Tak ada maknanya cinta tanpa mati. Maka muncullah ungkapan cinta sampai wa alqa nafsahu min sathin. Melompat dia dari atas gedung, jatuh sampai ke bawah, min sathin alin fa waqa'a maitan. Jatuh dalam keadaan mati. Ini bukan ajakan untuk bunuh diri. Kalau cinta kepada makhluk saja sampai orang rela mati, siapa itu pasangan yang mati karena minum racun karena cinta? Romeo dan Juliet. Ini sebagai i'tibar. Kepada makhluk aja rela mati, kenapa kepada Allah tak rela mati? 59. Diriwayatkan ada orang India, asyqa jariyatan, jatuh cinta kepada seorang hamba sahaya perempuan. Farahilat al-jariyah, pergi hamba sahaya itu. Fakharajar rajul fi wida'iha. Maka si orang India tadi pun melepasnya. Fadami'at ihda ainaihi, menangis salah satu matanya. Sebelah aja menangis, sebelah lagi tidak. Faghamidallati lam tadma' 84 sana. Yang tak menangis ini dipejamkannya selama 84 tahun. Lam yaftaha, tak dibukanya. Uqubatan laha, sebagai hukuman kenapa tak menangis? Li'anna lam tabki 'ala firaqi habibatihi. Kenapa tak menangis ketika ditinggalkan yang dicinta? Ini kepada manusia, apalagi kepada Allah. Bersyairlah mereka. Bakat ainayya ghadatal baini dam'an. Mataku menangis sejelas-jelasnya, meneteskan air mata. Wa ukhra bil bukai bakhilat alaina. Tapi mata yang satu lagi bakhilat, tak mau menangis, tak keluar airnya. Fa'aqabtul lati bakhilat bidam'in. Kuhukum mata yang tak menetes itu. Bi an ghamattuha yaumal taqaina. Kuhukum ghamattuha, kupejamkan, yaumal taqaina, sampai hari pertemuan kita. Kalau begitu kepada manusia, bagaimana kepada si pencipta manusia? 60. Kunna inda Zinnun al-Misri. Kami duduk bersama Imam Zinnun al-Misri. Fadzakarna al-mahabbah. Kami membahas tentang cinta. Faqala Zinnun, kafuan hadhihi al-mas'alah. Kufuan hadhihi al-mas'alah. Usah bahas lagi tentang cinta ini. La tasma'uhan nufus fatada'iha. Jangan bahas lagi tentang cinta ini. Karena jiwa yang mendengarnya lalu membiarkannya tak ada gunanya. Lalu kemudian dia bersyair. Al khawfu aula bil musi'i iza ta'allaha wal huznu. Wal hubbu yajmulu bit tuqa bit taqi wa bin naqi min darani minad darani. Al khawfu aula bil musi. Orang yang takut, sifat takut itu lebih utama bagi orang yang buat salah. Kalau ada orang buat salah, buat dosa, itu bagi dia lebih baik takut, bukan cinta. Idza ta'allaha wal husnu. Kalau dia beribadah, maka lebih baik takut daripada cinta. Orang-orang selevel kita ini, jangan lagi cerita-cerita cinta. Kau pula cerita cinta, dosa banyak. Baru tobat kemarin, lo cerita cinta. Al-khawfu aula bil musii. Lebih baik kau takut. Aku takut, Pak Ustaz. Takut. Belum layak kau cerita cinta. Iza ta'allaha wal husnu. Lebih baik takut sama sedih. Wal hubbu yajmulu bittaqi. Yang cerita cinta itu orang yang takwa. Wa bin naqi minad darani. Orang yang suci dari dosa. Salah ngomong. Mana SD cerita cinta? Kan dia paham. Cuma tahu aja kau cinta aja. 61. Imam Yahya bin Mu'az berkata, ini sindiran supaya nanti jangan sudah membahas ini besok update status semua cinta. Kenapa kau tak sholat tarawih? Lebih baik cinta daripada sholat tarawih 70 tahun tanpa cinta. La ilaha illallah. Man nasaral mahabbata inda ghairi ahliha fahuwa fi da'wahu da'iyun. Siapa yang menyebarkan cinta kepada orang yang tidak ada cinta, maka sesungguhnya itu hanyalah pernyataan hampa semata. 62. Idda'a rajulun al-istihlak fi mahabbati syakhsin. Datanglah orang mengaku, aku sudah cinta, cintaku sudah habis. Faqala lahu syab, kata si anak muda ini, bagaifa hadza, bagaimana? Wa akhi ahsanu minni wajhan wa atammu jamalan. Kau bilang kau cinta sama aku, cintamu sudah habis. Sedangkan saudaraku lebih ganteng lagi, lebih cantik. Lebih ganteng lagi daripada aku. Tarafa'ar rajulu ra'sahu liyaltafit. Diangkatnya kepalanya. Wa kana 'ala as-sathhi fa alqahu min as-sathhi wa qala hadha ajrun man yad'i hawanan wa yanzaru ila siwana. Inilah balasan. Idda'a rajulun al-istihla fi mahabbati syakhsin. Aku cinta habis. Faqala lahu syab, kata si anak muda, kaifa hadza wa akhi ahsanu minni wajhan wa atammu jamalan. Fa rafa'ar rajul ra'sahu yaltafit, ditengoknya, wa kana 'ala sathin fa alqahu min as-sath wa qala hadza ajru man yad'i hawanan wa yanzaru ila siwana. Inilah balasan orang yang mengaku cinta tapi kemudian masih menoleh kepada yang lain. Kaulah yang paling kucinta, adinda. Rupanya kakaknya lebih cantik. Pas ditengok ya kakaknya, oh rupanya ada yang lebih cantik lagi dari kakak. Orang yang macam ini ditolakkan dari atas rumah. Hadza ajru man yad'i hawanan wa yanzaru ila siwana. Kalau cinta kepada manusia dusta begitu hukumannya, apalagi bicara cinta kepada Allah. Ini cerita ini hukum, hati-hati jangan sikit-sikit cinta pada Allah. Karena Samnun yuqaddim mahabbah alal ma'rifah. Imam Samnun lebih mendahulukan mahabbah daripada ma'rifah. Lebih tinggi mahabbah daripada ma'rifah. Wal aksarun yuqaddimun al ma'rifah alal mahabbah. Ikhtilaf. Jadi ikhtilaf ini bukan hanya masalah fikih, masalah akidah. Sedangkan ulama yang lain lebih mendahulukan ma'rifah daripada mahabbah. Wa indal muhaqqiqin. Menurut ulama hakikat, al mahabbatu istihlakun filazzah. Hancur lebur dalam kenikmatan, itulah mahabbah. Sedangkan ma'rifah, syuhudun fi hiratin wa fana'un fi haibah. Menyaksikan dalam kebingungan dan fana dalam ketakutan. Itulah ma'rifah. Imam Abu Bakar Al-Qattani berkata, Imam Abu Bakar Al-Qattani berkata, jarat mas'alatun mahabbah fi Makkah. Terjadilah masalah tentang mahabbah ini di Makkah. Ayamul mausim, pada musim haji. Fatakala masyuyuh, tuan-tuan syekh pun membahas mahabbah begini, mahabbah begini, mahabbah begini. Datang Imam Junaid. Imam Junaid waktu itu yang paling muda. Yang lain syekh-syekh tua semua. Imam Junaid waktu itu masih muda. Faqalu lahu, mereka berkata, "Had ma indaka ya Iraqi?" Hei orang Irak. Imam Junaid Al-Baghdadi orang Baghdad, Irak. Ini ada anak kecil dari Baghdad nih, dari Irak. Coba kau ceritakan dulu apa itu mahabbah. Fa atraqa ra'sahu, dia mengangguk, wadami'an ainahu, menetes air matanya. Imam Junaid pun berkata tentang mahabbah. Apa kata dia? Abdun zahibun an nafsihi muttasilun bi dzikri rabbih qa'imun bi adadi uquqihi nazirun ilaihi bi qalbihi ahraqa qalbahu nuru hawiyatihi wa safa syurbuhu min ka'si wuddihi wa ankashafa lahul jabbaru min astari ghaibin fa in takallama fa billahi wa in nataqa fa minallahi wa in taharraka fa bi amrillahi wa in sakana fa ma'allahi fa huwa billahi wa lillahi wa ma'allahi. Fabaka syuyukh, menangis tuan-tuan syekh mendengar kalimat itu. Jamaah pun yang mendengar malam ini menangis saking lamanya, kenapa tak selesai-selesai. Fabaka syuyukh, menangis tuan-tuan syekh. Jamaah pun malam ini menangis karena paket habis. Ini belum juga selesai. Apa arti mahabbah? Kata Imam Junaid, abdun zahibun an nafsihi, seorang pencinta dirinya hancur binasa tapi dia tetap berhubungan dengan zikrullah, qaimun bi adad uhuquqihi, dia tetap melaksanakan, menunaikan haknya, tetap sholat, tetap puasa walaupun dia sudah mahabbah, tak meninggalkan syariat, nazirun ilaihi bi qalbihi, dia memandang Allah dengan kalbunya, ahraqa qalbahu anwaru hawiyatihi, hatinya terbakar karena cahaya cinta. Wasafa syurbuhu min ka'si wuddihi, minumannya bening, jernih dari cawan cinta. Wa ankashafa lahul jabbaru min astari ghaibin, tersingkaplah tirai hijab, nampaknya lah kuasa Allah yang ghaib. Fa in takallama fa billah, kalau dia bicara, bicara dengan Allah. Wa in nataqa fa minallah, kalau dia bicara, bicaranya dari Allah. Kalau dia bergerak, geraknya atas perintah Allah. Kalau dia tenang, tenangnya bersama Allah. Dia bersama Allah, berbuat untuk Allah, dan selalu tak putus hubungannya dengan Allah. Itulah cinta. Menangis tuan-tuan guru. Waqalu ma'ala haza mazid. Tak ada lagi. Kata tuan-tuan guru waktu itu, tak ada lagi. Jabarakallahu ya tajal arifin. Memang kaulah orang yang dipilih oleh Allah. Wahai mahkotanya para wali. Itu maka disebut Imam Junaid itu adalah tajul arifi, mahkotanya para wali-wali Allah. Lama lagi nih Pak Ustaz, satu lembar lagi. Hebat Pak Ustaz itu, tahu dia apa yang ada di hati kami. 65. Allah berkirim wahyu kepada Nabi Daud. Ya Daud, inni haramtu 'alal qulubi an yudkhila yadkhulaha hubbi wa hubba ghairi fiha. Wahai Daud, kuharamkan hati, ya yadkhulaha hubbi, kalau cintaku sudah masuk ke dalam hati itu, kuharamkan untuk masuk ke dalamnya cinta kepada selain aku. Kenapa saya ini Pak Ustaz? Nikah saya, istri saya itu mati. Nikah lagi yang kedua, bini saya itu mati. Yang ketiga ini mau saya tes, takut saya mati Pak Ustaz. Karena hatimu sudah dipenuhi cinta Allah, dan Allah tak ingin hatimu berbagi dengan yang lain. Hubbu ghairi fiha Allah. Jadi bagaimana? Cinta secukupnya aja. Bagaimana supaya cinta ini tak habis pada satu orang? Kau tambah 2, 3, 4. Jadi dia tak fokus, pecah cinta itu. Sampai hati abang mengkhianati, bukan mengkhianati adinda, supaya cinta ini berbagi dia. Bagaimana kalau hanya fokus kepada engkau? Imam Hamzah bin Yusuf As-Sahmi meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Muhammad Al-Qasim, dari Haitham bin Hammam, dari Ibrahim bin Haris, dari Abdurrahman bin Affan, dari Muhammad bin Ayyub, dari Abul Ambas, pelayan Fudail bin Iyad. Ihtabasa baul Fudail. Satu hari Imam Fudail, maaf, tak bisa kencing. Rafa'a yadaihi, diangkatnya tangannya. Allahumma bihubbi laka, berkat cintaku padamu. illa atlaqtahu anni, ya Allah lepaskanlah penyakitku ini. Fawa barihna hatta syafia, sehat dia. Coba nanti kalau kita sakit berdoa gitu, ya Allah berkat cintaku padamu sehatkan aku. Kalau sehat berarti cintamu tulus, kalau tak sehat berarti cintamu pal. Mudah aja cinta kita itu. 67. Al-mahabbah al-isar kamra'atil aziz lamma tanahat fi amriha. Istri gubernur imra'atul aziz jatuh cinta pada Yusuf. Ditangkap. Yusuf ditangkap. Kau memperkosa dia Yusuf. Apa kata istri gubernur? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Wahai gubernur, kalau ada orang mau mengganggu istrimu, apa hukumannya? Ini anak muda ini mau memperkosa aku, tengok bajuku sobek. Illa ayyusjana, masukkan dia ke penjara. Au 'adzabun alim. Siksa dia dengan siksaan yang berat. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu sadar dia, rupanya dia sedang jatuh cinta. Akhirnya bagaimana? Mengaku dia. Pada ayat yang ke-51 dia mengaku. Ayat 25 dia katakan Yusuf yang salah. Tapi ayat 51 apa kata dia? Ana rawattuhu an nafsi, akulah yang menggoda Yusuf. Wa innahu laminas sadiqin. Yusuf benar, aku yang bohong. Kalau cinta pasti jujur. Sampai pada masanya dia akan jujur. Kalau cinta, kalau dusta berarti tak cinta. Fa fil intiha. Fa warakat dzamba fil ibtida alai. Pada awalnya dia tuduh Yusuf yang salah. Wa fil intiha pada akhirnya nadat ala nafsiha bil khianah, mengaku bahwa dia adalah yang sesungguhnya pengkhianat. 68. Aku mendengar Ustaz Abu Ali 68 diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Kharraz, ra'aitun nabiyya fil manam, kulihat nabi dalam mimpi. Faqultu ya Rasulullah i'dharni, ya Rasulullah maafkan aku ya Rasulullah, fa inna mahabbatallahi syaghalatni 'an mahabbatik, cintaku kepada Allah membuat aku kurang cinta kepada engkau. Apa kata nabi? Ya mubarak, ya Mubarak, man ahabballaha ta'ala faqad ahabbani, siapa yang cinta kepada Allah sesungguhnya dia sudah mencintai Rasulullah. Mana dalilnya Pak Ustaz? Qul in kuntum tuhibbun Allah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang cinta kepada Allah automatically pasti cinta kepada Rasulullah. 69. Rabi'ah Adawiyah berkata dalam munajatnya, Ilahi ya Allah, atuhariku bin nari qalban yuhibbuka, apakah rela engkau membakar hati yang cinta kepadamu? Hati ini dipenuhi cinta padamu, apakah kau rela kalau hati ini masuk neraka ya Allah? Fahatifa biha hatifun, terdengar suara. Ma kunna naf'alu hakadha, kami tak akan melakukan itu, tak akan kami bakar hati yang penuh dengan cinta. Fala tazunni bina zannasu, jangan kau suuzon pada kami. Hati yang dipenuhi cinta tidak akan terbakar masuk dalam api neraka. 70. Al-hubbu harfani, hub itu ada dua huruf, satu ha, satu ba. Hub wal isyaratu fi, ada maknanya. Man ahabba falyakhruj an ruhihi wa badanihi. Man ahabba, siapa yang cinta maka keluarlah dari ruh dan badannya. Falyakhruj an ruhihi wa badanihi. Siapa yang cinta keluarlah dari ruh dan badannya. Hancurkan ruhmu, hancurkan badanmu, hancurkan dirimu, yang kekal hanya Allah semata. 71. Wakal ijma'i min itlaqil qaum, seperti ijma' para ulama tentang makna mahabbah, al-muwafaqah. Dari tadi kalau kita lihat, mahabbah itu mayoritasnya mahabbah muwafaqah. Ketika kita sejalan dengan kehendak Allah, kita lawan keinginan kita, kita ikut keinginan Allah, kita lawan kehendak kita, kita ikut kehendak Allah, muwafaqah, itulah cinta. Maka kita selalu menyebut wallahul muwaffiq, semoga Allah memberikan kami taufik, sejalan kami dengan Allah. Wa asyadul muwafaqat, muwafaqah, kesejalanan yang paling kuat adalah muwafaqatu bil qalb, muwafaqah dengan hati. Wal mahabbatu tujibu intifa al mubayana. Kalau cinta, pasti hilang perbedaan. Pasti hilang perbedaan. Anak muda menindik hidungnya, ditindik matanya, ditindik bibirnya. Supaya apa? Supaya sama dengan yang dicinta. Siapa idolamu? Siapa idolamu? Kita tertusuk jarum sikit aja. Rupanya dia idolanya adalah anak Fang. Intifaul mubayana. Ingin sama dengan yang dicinta supaya beda dengan yang orang lain. Fa innal muhibba abadan ma'a mahbubihi. Karena si pencinta akan selalu bersama dengan yang dicinta. Wa bizalika waradal khabar. Begitu dalam hadis. Dari Imam Abu Bakar ibn Fawrak, dari Qadi Ahmad bin Mahmud bin Kharzaz, dari Husain bin Hamad bin Fadilah, dari Yahya bin Habib, dari Marhum bin Abdul Aziz, dari Imam Sufyan Al-Thawri, dari A'mash, dari Abu Wa'il, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi SAW ditanya, innar rajula la yuhibbul qawm, innar rajula la yuhibbul qawma, walam yalhaq bihim. Ada orang yang cinta kepada sahabat, kepada ulama, tapi tak pernah bersama dengan mereka. Bagaimana dengan orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada ulama, tapi tidak pernah bersama dengan mereka? Nabi menjawab, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada tabi'in, cinta kepada wali-wali Allah, walaupun kita tak sama dengan mereka, kita tetap akan bersama nanti insyaAllah. Di surga Jannatul Firdaus. Amin. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abdullah Ar-Razi, dari Abu Usman Al-Hiri, dari Abu Hafs, aksaru fasadil ahwal min salasah. 72. Ahwal itu rusak disebabkan tiga. Ahwal itu stasiun, kondisi seorang hamba. Kalau stasiun maqamat, artinya didapat dari hasil usaha. Kalau stasiun ahwal, artinya diberikan Allah. Kalau kau sudah dapat satu ahwal, stasiun, nama stasiunnya mahabbah, rusak dia disebabkan oleh tiga. Yang pertama, fiskul arifin, orang makrifah tapi fasik. Yang kedua, itlaqut tar. Yang kedua, khianatul muhibbin, mahabbah mengkhianat. Yang ketiga, kadzbul muridin, pendusta murid. Ada hal namanya iradah. Orang yang pada hal iradah itu namanya murid. Ada hal namanya muhibbin. Ada hal namanya arifin. Tiga ini yang rusak. Yang pertama, arifin fasik. Muridin kadzab. Muhibbinnya khianah. Yang merusak. Penjelasannya nih, merusak. Kata Imam Abu Usman, fiskul arifin, kenapa orang yang sampai maqam ma'rifah bisa rusak? Itlaqut tarfi wal lisan was'am ila sabab ila asbabid dunya wa manafi'iha. Lidahnya keceplosan untuk mengatakan sesuatu sebab-sebab dunia manfaat-manfaat. Karena usaha saya, ini karena usaha saya, itu kena. Orang arifin itu sikit aja hukumannya, langsung kena. Tak boleh dosa sikit aja, langsung kena. Itlaqut tarfi wal lisan was sama. Tarf mata, lisan lidah, sama telinga. Kalau sampai lisan, mata, telinga menoleh kepada usaha dunia dan manfaat, itu kena dia. Jatuh derajatnya. Dua, muhibbin, orang sampai pada maqam mahabbah. Ikhtiaru hawahum ala ridha ala ridha Allah, lebih memilih kehendak mereka daripada ridha Allah. Itu jatuh keluar dari maqam. Yang ketiga, kadzbul muridin, zikrul harqi wa ru'yatuhum taghlibu alaihim ala zikrillah. Lebih banyak ngingat makhluk, lebih banyak nengok makhluk daripada ngingat Allah. Jatuh. Kita nih Pak Ustadz, level kita mana nih? Arifin atau muhibbin atau muridin? Muridin aja kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Aku mendengar guruku berkata, dari Abu Bakar Ar-Razi, dari Abu Qasim Al-Jauhari, dari Abu Ali Mamsyad bin Sa'id Al-Akhburi, rawada khattafun khattafatan fi kubbati Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya kubah besar. Kubah. Datanglah burung layang-layang jantan menggoda burung layang-layang betina. Rawada khattafun khattafatan fi kubbati Sulaiman. Apa kata burung layang-layang jantan? Wahai burung layang-layang betina, marilah terbang ke kubah Nabi Sulaiman. Famtana'at alaih, tak mau burung layang-layang betina itu masuk. Faqala laha, apa kata burung layang-layang jantan? Lima tamtani'ina alaiya, kenapa kau tak mau masuk kemari? Wa in syi'ti, kalau kau tak mau masuk kemari, qallabtul qubbata ala Sulaiman. Ini kubah yang besar nih, bisa ku bolak-balik ku timpakan kepada Nabi Sulaiman. Fada'ahu Sulaiman. Datang Nabi Sulaiman memanggil burung layang-layang jantan itu. Wa qala lahu, "Ma hamaluka ala ma qulta?" Eh, burung layang-layang jantan, apa yang kau bilang tadi? Kalau mau ku balik-balikkan kubah Sulaiman nih. Kenapa kau ucapkan itu tadi? Kata burung layang-layang jantan, "Ya Nabi Allah, innal ushaqa la yu'akhiduna bi aqwalihim." Orang yang jatuh cinta itu kan ngomongnya enggak bisa dihukum. Faqala, apa kata Sulaiman? Sadaqta, betul. Ditutup kisah mahabbah dengan cerita ini. Apa hikmahnya? Orang jatuh cinta, ngomongnya ngelantur. Kalau ngelantur tak bisa dipakai hukum fikih. Namanya syatahat. Baik cinta kepada manusia maupun cinta kepada Allah. Nanti ngomongnya ngelantur, seperti ngelanturnya burung layang-layang ini. Masa burung layang-layang mau membalikkan kubah Nabi Sulaiman? Wahai burung betina, marilah terbang ke tempat ini. Ah, aku tak mau, kata burung betina. Kau tak mau? Kalau abang mau, abang balik-balikkan kubah Sulaiman. Dengar sama Nabi Sulaiman. Mungkin Nabi Sulaiman gak dengar, cuman ada intel yang nyampaikan. Panggil Nabi Sulaiman. Apa kau bilang tadi, kata Nabi Sulaiman? Kata burung layang-layang, innal ushaqa la yu'akhiduna bi aqwalihim. Orang sedang jatuh cinta itu kan gak bisa dihukum cakapnya. 1000 tahun kan ku nanti. Itu kalau dipakai fikih itu bohong itu. Ini dihukumi. Bapak hakim, tangkap ini penjara. Hukum. Kenapa? Bohong. Mana ada orang bisa umurnya 1000 tahun? Kenapa kau bilang 1000 tahun? Ini jawabannya. Innal ushaqa la yu'akhiduna bi aqwalihi. Orang jatuh cinta ngomongnya enggak bisa dipakai dasar hukum. Apa kata hakim? Sadaqta, kau benar. Itulah kaji kita malam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah. Saking panjangnya jamaah udah tidur, tak ada pertanyaan. Tak ada. Habis. Saking tenggelamnya dalam mahabbah. Berapa jam pembahasan kita malam ini? 2 jam. Hah? 2 jam 15 menit. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah ma'rifah, kenal, cinta. Kalau sudah cinta, rindu. Ah, besok kita bahas rindu. 4 lembar, besok rindu. Siap-siap merindu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa besok. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.